Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Hari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada banyak pertanyaan, Ustaz, dari brosur. Ya. Yang pertama, di antara hal-hal yang membatalkan puasa, di antaranya adalah bersetubuh suami istri, baik mengeluarkan mani atau tidak, sebagaimana brosur pada halaman 5. Pertanyaan, lalu bagaimana jika seseorang mengeluarkan mani karena mimpi atau sesuatu yang menimbulkan rangsangan seks, apakah juga dapat membatalkan puasa, Ustaz? Mohon penjelasan. Tidak. Kalau mimpi tidak membatalkan puasa. Mimpi itu kan bukan perbuatan, kan tidak berbuat. Mimpi itu dalam tidur, ya. Dan perbuatan mimpi itu apapun tidak dosa. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Apalagi? Orang yang pekerjaannya sangat berat, boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah sebagai penggantinya. Pertanyaan, jika saya pekerja berat dan termasuk golongan yang miskin, bolehkah saya tidak berpuasa dan membayar fidyahnya untuk siapa, Ustaz? Kalau orang miskin bayar fidyah untuk bayar apa? Orang miskin kok bayar fidyah untuk siapa? Fidyatun ta'amum miskin. Beri fidyah untuk beri makan orang miskin. Lah kalau kamu sendiri miskin? Ya. Dan ini bekerja berat ini gitu loh ya. Ukurannya bukan pekerjaannya. Yuti kunahu itu yang merasa berat itu yang bekerja. Walaupun pekerjaannya berat, kalau yang merasa mengerjakan pekerjaan itu sudah menjadi kebiasaan, tidak merasa berat ya, tidak boleh tidak berpuasa. Jadi pekerjaan berat, kalau untuk berpuasa rekoso banget. Walaupun kali dipaksa-paksa ya kuat, tapi rekoso. Nah itu boleh ya berpuasa. Bukan lihat masa, karena saudara mau lihat saudara-saudara kita yang kerja di bangunan misalnya, ya masang tembok di atas panas itu, mungkin saudara melihat berat, tapi yang biasa ngelakoni katanya ya biasa saja. Ada saudara kita itu malah walaupun pekerjaannya seperti itu, puasanya tidak bulan Ramadan saja, Senin Kamis puasa terus. Senin Kamis puasa terus. Ada pekerjaannya masang batu merah, ya. Kalau kita ya di tempat panas, di tempat yang harus manjat, itu tenang-tenang aja. Mungkin yang melihat merasa rekoso sing lakoni enak wae. Nah, maka itu yutikunahu itu bukan masalah pekerjaannya, tapi ya dilihat bagi orang yang melakukan pekerjaan itu. Kalau dengan pekerjaan itu dia merasa berat melakukan puasa, ya, andai kata dipaksa ya berat, tapi walaupun kuat, tapi merasa puasa itu berat sekali, ya itu boleh tidak puasa. Sekalipun pekerjaannya jenis pekerjaan yang berat, tapi kalau dikerjakan kan sudah menjadi kebiasaan tiap harinya, ya, yang saya katakan tadi malah puasa Senin Kamis pun dilakukan, apalagi wajib Ramadan, ya. Tidak boleh tidak puasa. Apalagi? Saya pekerja buruh atau penghasilannya tidak tetap, yang apabila berpuasa akan terasa berat. Sedang apabila tidak bekerja, tidak punya penghasilan, sedang saya punya tanggungan keluarga. Apakah saya termasuk dalam kategori orang yang boleh tidak puasa dan mengganti pada hari yang lain, Ustaz? Coba balenan pertanyaanmu. Saya pekerja buruh atau penghasilannya tidak tetap, yang apabila berpuasa akan terasa berat. Sedang apabila tidak bekerja, tidak punya penghasilan, sedang saya punya tanggungan keluarga. Ya. Apakah saya termasuk dalam kategori orang yang boleh tidak puasa dan mengganti pada hari yang lain? Ya, kalau memang pekerjaanmu itu, gantinya kapan? Memang pekerjaannya itu. Sing ganti kapan? Padahal hari lain itu maksudnya hari di lain bulan Ramadan. Sedang di bulan selain bulan Ramadan, pekerjaanmu ya itu. Terus kapan mau ganti puasa? Nah, maka itu termasuk yang yuti kunahu, ya, saudara memberi fidyah, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, kalau sendiri tadi yang tanyakan di depan, nah, kalau saya sendiri miskin, terus saya berikan siapa? Ya wes awakmu dhewe wong kowe miskin gitu. Apa lagi? Bagi ibu-ibu yang memasak pada bulan puasa, bolehkah mencicipi masakan untuk mengetahui bumbunya kurang atau tidak, Ustaz? Boleh, asal tidak ditelan saja. Mencicipi kok rong iros kan ya, Pak. Boleh. Jadi ora kene kok alasan ya, mengane apa masake kasinen apa kurang asin bae ditegur. Kok kasihan tak bu, wong poso orang ngerasa ke, enggak boleh alasan begitu. Merasakan tu boleh, ya asal tidak ditelan. Wong sekedar rasakan di lidahnya saja. Apa lagi? Rumah saya di Ponorogo. Kalau bepergian ke Tulungagung, apakah sudah disebut sebagai musafir dan apakah saya sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa, Ustaz? Ini terus dulan terus. Arep raposo dulan terus kan ya. Ya. Ponorogo Tulungagung itu berapa kilo itu? Berapa kilo kira-kira? 60-an. Ya sudah musafir kan. Sudah musafir. Mau tidak puasa boleh. Tapi jangan disenangi tidak puasanya. Nanti ganti pada hari lain ya. Ya ta? Jadi in kuntum mardha au ala safarin, kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan pepergian, fa'idatum min ayyamin ukhor, gantilah puasa yang kamu tinggalkan itu pada hari lain. Hari lain maksudnya hari selain bulan Ramadan. Boleh, jadi aja seneng bukane tok lah nyaurmu semua. Memang Islam itu mudah kan? Adinu yusrun. Agama Islam itu mudah, jangan dipersulit. Kalau nindak agama Islam kok sulit itu mesti ditambah-tambah. Ya tak? Kalau pas-pas itu mudah. Oh, dulu waktu saya kecil itu malah poso itu abot banget. Ngulu hidupnya batal kok. Ya tak? Ngulu hidup batal, mulai poso hidup terus. Ya. Ah, sesuai kering di sini, terus ngelak, ra betah tu pedot, gitu. Nangis ya batal, nesu batal, keluar darah batal, melanggar, kawe ane ngarit, perang, wah metu ketemu, mulih mangan, batal aku mau kena, gitu. Mandi juga begitu, mandi di kolam renang, selulup batal. Ngentut di dalam air batal. Ini air ngentut munggah sik. Susah betul tuh. Batal. Gosok gigi batal. Mula wong posone mesti abape kecing-kecing ora gelem. Ndak mau gosok gigi. Katanya baunya lebih bau, lebih harum daripada kesturi katanya. Nah, itu dadi itu zaman penjajah itu. Dadi ben orang tuh tidak suka kepada orang puasa. Dan orang puasa sendiri biar berat, tahu itu terus ini kering jadinya kan. Yang mulai Islami berat, padahal ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ya. Asyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Terhadap Islam itu gembirakan mereka dengan Islam. Jangan dibikin takut, lari kepada Islam. Yasiru wala tu'asiru. Permudahlah dia, jangan dipersulit. Nah, Islam itu sendiri memang sudah mudah. Ad-dinu yusrun. Nah, ada yang berpendapat, katanya yang namanya musafir itu, pepergian sejauh 80 km dan jalan kaki. Ya, 80 km jalan kaki. Nah, kalau seperti itu, sudah tidak ada orang musafir. Apa eneng sekarang jalan 80 meter jalan kaki ada? Tidak ada. Udara dari sini ke Sarpon gitu, wis numpak pit motor kok. Ya. Jalan tuh wegah. Nanti sekarang sudah tidak ada musafir. Ya. Wong di Jakarta, Solo 1 jam sampai kok. Nanti kalau kamu tidak puasa, wong mau numpak pesawat. Ora rekoso ya, ora poso. Ya dah? Oh, jadi sing entuk rawoso iki nek terkoso gitu toh. Padahal itu adalah musafir kalau kamu perjalanan dari Jakarta ke Solo, Solo Jakarta itu cuma 1 jam atau 55 menit. Kamu sudah musafir, tidak puasa boleh. Boleh tidak puasa. Maka itu ya, kalau ada orang atau menganjurkan atau seolah-olah mewajibkan bulan puasa tidak boleh buka warung makan. Ya, bulan di siang hari tidak boleh buka warung makan. Itu sebetulnya mempersulit diri sendiri. Wong orang musafir boleh berbuka kok ternyata buka warung makan. Inilah, ada orang musafir mau mencari makan gimana? Ternyata. Siang hari kan kelaparan orang musafir. Nah, maka agama Islam itu sangat mudah, jangan dipersulit. Itu yang kantor-kantor. Ya, toh? Ini bulan puasa, tidak boleh keluar air minum. Jadi, sing agamane Kristen, agamane Hindu, sing ora poso barang kudu melu ora ngombe. Lah berarti agama Islam itu akan mengamalkan mengganggu kemerdekaan orang lain. Tidak boleh gitu. Alman kantormu atau pegawaimu di mana biasanya keluar air teh ya keluarkan sudah. Yang puasa biar tidak minum. Tapi waktu ini wong puasa kok enek teh kepingin ya ben minum dia. Ben minum. Jangan menyiksa orang lain. Masa saya tidak puasa barang suruh ikut puasa. Nah, masa orang mengamalkan Islam mengganggu orang lain. Agama Islam itu tidak boleh mengganggu orang lain. Lakum dinukum waliyadin, kamu tidak puasa minum aja lah minum. Wah, saya menghormati kamu kok loh. Lah kalau kamu menghormati aku berarti aku orang menghormati kamu gitu lah. Maka kalau saling menghormati itu ya yang puasa biar puasa, yang tidak puasa biar minum. Nah itu kan. Lah kok terus warung-warung makan tutup kabeh bulan Ramadan. Lah mbok kabeh mbok karepmu kabeh kan dadi wong Islam terus ora lunga kabeh gitu toh. Nah, orang musafir yang pergi aja boleh makan, boleh minum, kok orang jualan enggak boleh itu gimana? Apalagi? Brosur halaman 12. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala salati tamaratin au syai'in lam tusibhun naru. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berbuka puasa dengan 3 biji kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Anas. Pertanyaan, karena saya orang kampung, kalau mau beli kurma jauh, saya biasa berbuka dengan kolak. Apakah berarti saya menyalahi sunnah Rasulullah? Tidak, boleh itu buka kolak ya boleh. Buka tiwul ya boleh. Lah itu kan dimasak dengan api. Yang melarang siapa tuh? Yang melarang berbuka yang dimasak dengan api siapa? Nabi tadi tidak melarang kok. Hanya Nabi suka kalau berbuka itu dengan kurma. Ya, kalau tidak ada kurma, ya buah-buah yang lain yang tidak dimasak dengan api. Kalau itu pun tidak ada, dengan 3 sendok apa? Air. Apa kudu 3 sendok? Enggak, kamu sak kendi ya boleh. Gitu lah. Jadi itu bukan larangan, boleh saja. Buka pertama kali kolak boleh, pisang boleh, apa-apa boleh, silahkan. Hanya Nabi suka. Tapi kesukaan Nabi itu tidak diwajibkan untuk hambanya, tidak. Itu urusan makan, urusan itu kan urusan duniawiah. Kalau kita makan barang kon melu-melu Nabi, ora betah kamu. Nabi itu kalau makan tidak pernah lebih pakai 3 jari. Yang didahar apa? Kurma, roti, cukup dicekel 3 jari. Kita tidak harus mengikuti Nabi, pakan kamu bubur, mie ayam, barang itu. Kalau telung jari apa iso kowe? Jadi tidak harus begitu. Maka yang disuruh mengikuti Rasulullah itu tentang peribadahannya. Tentang urusan dunia Nabi membebaskan kok. Nabi tidak pernah pakai sendok kalau dahar. Kita pakai sendok boleh. Lha kok ora bid'ah? Ya ngono wae panjenengan kuwi mau orang golek ya. Orang golek bener. Yang namanya dilarang bid'ah itu bid'ah dalam ibadah. Nah, masalah urusan duniawiyah Nabi membebaskan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu daripada aku, gitu loh. Sama Nabi mungkin belum ada sendok porok begitu, atau yang dimakan jelas lain. Ya, yang makan lain, kurma. Aku mangan sego kemrutuk arep mbok puluk nganggo jaket jari 3 itu ya. Nah, puluk dekem apa ora entuk? Entuk, udah. Gugem ngono langsung set kira ya, boleh. Boleh itu ndak dosa itu. Apalagi sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya saya malu untuk menanyakan hal ini, tapi hati kecil saya mendorong untuk memberanikan bertanya kepada Ustaz karena kebodohan saya. Begini Ustaz, saya haid sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Terus yang ingin saya tanyakan begini, apakah setelah haid normal, yakni 7 hari, dan setelah lebih 7 hari masih keluar darah, lalu saya boleh sholat dan berpuasa? Sebelumnya kemarin-kemarin saya tidak melaksanakan sholat sebelum haid saya selesai, walaupun sampai 1 bulan lebih. Apalagi sudah mau datang puasa Ramadan, saya bingung, Pak Ustadz, apakah saya harus menunggu sampai selesai haid baru saya berpuasa, atau saya boleh sholat dan puasa karena saya sudah haid selama 26 hari dan sekarang belum selesai? Menghadapi masalah ini bagaimana jalan keluarnya menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, Ustaz? Kalau haid seperti itu namanya bukan haid. Terus misalnya ada kelainan, nah itu sebaiknya periksa dokter, dokter ahli. Ya, dokter ahli kandungan, tanyakan di darah yang keluar itu darah haid apa bukan. Ya, kalau memang darah haid, selama keluar darah haid ya tidak boleh. Tapi tidak mungkin haid atau sebulan itu nggak mungkin. Ya, mesti ada kelainan di situ, darah penyakit. Ya, yang tahu ahlinya, maka fas'alu ahla dikri, tanyakan kepada ahlinya. Ya, tanyakan ahlinya. Apa kelainannya apa? Mesti ada kelainan itu. Tidak normal. Ya, kalau nanti sudah di apa periksa dokter, kalian oh ini bukan darah haid, yang ada penyakit, ada kelainan apalah biar diobati. Kalau normal tidak begitu itu. Ya, orang ketok 26 hari atau 1 bulan itu kan enggak haid itu namanya, ya. Jadi periksa, saran saya periksa ke dokter ahli, ya. Kemudian kalau darah yang keluar itu darah haid, memang tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, ya dah, tidak boleh sholat. Maka harus mengenal darah yang keluar itu darah haid apa bukan. Sebab darah haid dengan darah bukan darah haid itu lain. Warnanya pun lain, ya dah. Warnanya pun lain. Nah, di samping itu lebih yakin lagi periksa dokter ahli tadi. Itu saran saya. Apalagi? Bagaimana jika berlaku dua hukum, yakni sedang musafir dalam rangka bekerja, namun pekerjaannya cukup berat, yaitu mengerjakan atau kerja di proyek jalan tol. Hukumnya mana yang diambil, mengganti atau membayar fidyah, Ustaz? Lah kamu tidak puasanya karena apa? Yang tahu kan kamu sendiri. Saya tidak puasa karena apa? Gini loh. Kalau tidak puasanya karena musafir, fa'idatum min ayyamin ukur. Nanti kalau puasanya karena kamu musafir, ganti puasa di hari lain. Kalau tidak puasanya karena berat pekerjaan sehingga tak kuat puasa, fa itu fityatun to'amum miskin. Beri makan orang miskin. Ya, yang tahu kan kamu sendiri loh. Saya tidak puasa karena apa ini? Ya, walaupun musafir kan dia kata pekerjaannya tidak seberat ini, ya sebetulnya saya puasa. Tapi karena pekerjaannya berat, nah kamu tahu sendiri pekerjaanmu apa karena musafir. Kalau kamu karena musafir, nanti diganti hari lain. Kalau kamu tidak puasa karena pekerjaanmu berat, sehingga untuk puasa sangat berat, rekoso ya, bayar fidyah, beri makan orang miskin. Apalagi? Berasal halaman 14, masuk ke 15. An Mu'adz bin Zuhrata annahu balaghahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Dari Mu'adz bin Zuhrah bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 306, nomor 2358. Hadis tersebut mursal karena Mu'adz bin Zuhrah tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanyakan, apakah Abu Dawud tidak tahu kalau Mu'adz bin Zuhrah tidak bertemu Nabi, Ustaz? Jadi di situ Abu Dawud itu cuma meriwayatkan dari suatu hadis. Ya dah. Nah, hadis itu berasal yang dikutip oleh Abu Dawud itu dari Mu'adz bin Zuhrah. Terangannya seperti itu. Setelah diteliti-teliti, ternyata Mu'adz bin Zuhrah itu tidak pernah ketemu Nabi. Ya, bukan sahabat Nabi, tidak pernah ketemu Nabi kok. Nah, bukan sahabat Nabi atau tidak pernah ketemu Nabi kok meriwayatkan dari Nabi, itu mesti tidak benar. Wong ketemu aja tidak pernah kok mengatakan dari Nabi itu gimana. Nah itulah hadisnya, kelemahannya di situ. Maka hadis mursal itu termasuk golongan hadis-hadis yang dhaif. Ya tidak mungkin orang mengatakan, misalnya kamu tidak pernah ketemu saya, ya, mengatakan, ya dah, maka no begecot, dusane engko sing nanggung aku. Kowe ngomong jare sing ngomong aku, kowe ketemu aku kapan? Ndak pernah ketemu padahal. Nah, perawi-perawi begitu itu ndak dipake. Wong pernah-pernah belum pernah ketemu kok mengatakan dari saya. Lah tentunya saya mendengar dari A dari B, B dari lah baru dari siapa. Urut-urutannya itu ada. Tidak mungkin Nabi mengatakan sesuatu kepada orang yang tidak pernah ketemu. Tidak mungkin. Nah, itu kan. Paham gak ini? Nah, jadi maka itu hadis itu kita harus ikhlas sekali, teliti. Kalau hadis dari Rasulullah tenan itu mesti benar. Tapi hadis-hadis yang derajatnya dhaif itu dikhawatirkan. Itu sebetulnya bukan dari Rasulullah. Dikatakan dari Rasulullah. Nah maka hadisnya tidak bisa dipercaya. Ya, ada hadis palsu juga ada. Hadis palsu. Maka zaman Rasulullah itu hadis tidak boleh ditulis, khawatir bercampur dengan Quran. Ya. Kalau Quran enggak ada yang palsu dan tidak bisa dipalsukan kalau Quran itu. Kalau hadis bisa dipalsukan. Maka jangan setiap qala Rasulullah dianggap hadis. Ya toh? Diteliti bagaimana perawinya. Kalau orang yang meriwayatkan tadi, orang pernah bohong diketahui, orang pelupa diketahui bahwa itu sering bohong, sering lupa, itu tidak sah meriwayatkan hadisnya. Maka kalau model perawi hadis seperti kita, kalau ngomong menceritakan sesuatu, ingat kok, kalau tidak salah, ustaz dulu pernah berkata begini, itu tidak dipakai sudah, kok kalau tidak salah. Ya tak? Harus yakin. Kalau tidak salah Nabi pernah mengatakan begini loh. Omong-omong nganggo tembung kalau tidak salah itu sudah meragukan. Ya. Tidak boleh dipakai. Nek ora kleru aku krungu Nabi ngendika ngene loh, nek ora kleru kuwi. Lah ternyata kleru berarti kleru. Nah, hadisnya itu enggak bisa dipakai. Maka yang jelas-jelas yang dipakai itu. Perawinya harus jelas, dhabit ingatannya kuat, tidak pelupa. Karena orang pelupa kok meriwayatkan hadis tidak ora kanggo. Maka titiane hadis sahih secara bodon itu kalau tidak bertentangan dengan Quran hadisnya sahih. Itu, maka ngaji aja mung hadis, ngaji Quran, sumber agama Islam itu Quran. Dan hadis gitu. Jadi Quran terus hadis. Karena hadis itu kadang-kala menjadi penjelas daripada Al-Quran itu. Bukan Quran menjadi penjelasnya hadis, bukan. Ya, hadis itu kadang menjadi penjelas daripada Quran itu. Apalagi? Saya kelahiran Sragen, namun setelah nikah, istri dari Jogja, saya mengurus surat kependudukan di Sleman, Yogyakarta. Dengan demikian, saya saat ini domisili di Sleman, Yogyakarta. Di bulan Ramadan tahun ini, saya berencana puasa di Sragen dan saya tinggal di rumah orang tua. Pertanyaan, apakah saya termasuk mukim atau musafir, Ustaz? Mohon rumah mertua orang tua itu ya rumahmu dulu tadi itu. Nah, kalau kamu di rumah orang tuamu dan kamu dulu memang dari situ, ya kamu mukim. Tidak musafir. KTP saya Jogja, yo KTP, urusan KTP zaman Nabi rangku KTP. Jadi untuk status KTP terus sekarang oke KTP ini Islam ning ora Islam kok. Loh, saya Islam. Buktine lho KTP saya Islam. Lah mau salat kapan? Walaupun saya tidak salat, tapi saya Islam buktinya ini. Nah, ora kanggo KTP itu ora kanggo. Ya dah. Jadi kalau kamu di rumah mertamu ya tidak musafir. Nah, kalau kamu nanti tinggal di rumah istrimu sana ya. Jadi kamu sekarang rumahnya dua. Nah dalam perjalanan malah kamu musafir gitu loh. Kalau dari Solo mau ke Jogja ya kamu musafir. Sampai Klaten, sampai Delanggu apa Prambanan itu kamu musafir. Ya tak? Apalagi? Berusul halaman 3 di bagian bawah yang wajib berpuasa. Ketentuan-ketentuan orang yang berkewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadan yaitu A. Orang Islam tidak diwajibkan selain orang Islam. Ini mohon dijelaskan Ustaz. Yang diwajibkan puasa itu orang Islam. Selain orang Islam tidak diwajibkan. Berarti kalau bukan orang Islam tidak puasa Ramadan itu tidak dosa. Tidak dosa. Kalau dia puasa tidak dapat pahala, wong dia tidak disuruh puasa kok. Nah kalau orang Islam puasa Ramadan kok tidak puasa, karena itu wajib. Sehingga kalau tidak dilakukan dosa. Kalau dilakukan dia mendapat pahala, karena hukum wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dia berdosa. Maka puasa termasuk rukun Islam. Rukun Islam itu hanya diwajibkan untuk orang-orang Islam. Puasa, sholat, zakat, haji itu untuk orang Islam. Maka kalau bukan orang Islam, puasa ya tidak dapat pahala, haji ya tidak dapat pahala, sholat ya tidak dapat pahala. Kalau bukan orang Islam, tidak sholat tidak dosa, tidak puasa tidak dosa, tidak haji tidak dosa. Mula kalau kepengen kowe ora dosa ninggal ke poso, aja dadi wong Islam. Nah, juga tidak dosa tidak sholat, jangan jadi orang Islam. Lah nyuruh kamu jadi orang Islam siapa tuh? Wong Allah sudah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Tidak ada paksaan masuk Islam, itu enggak ada paksaan. Karena sudah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Jadi kita menjadi orang Islam itu tidak dipaksa, tetapi kalau kita menyatakan diri masuk Islam dipaksa oleh aturan Islam itu sendiri. Kamu masuk Islam? Ya. Oh, kalau kamu masuk Islam harus sholat. Ya. Harus puasa Ramadan. Enggak, saya masuk Islam tapi enggak mau sholat, kafir kamu. Ya. Enggak boleh jadi orang Islam. Nah, itulah. Lo kepengen bebas, tidak puasa, tidak sholat, tidak haji, tidak zakat, tidak dosa, aja dadi wong Islam. Itu untuknya orang Islam. Kalau orang Islam dipaksa oleh aturan Islam tadi, wajib zakat, wajib puasa, wajib sholat, wajib haji, gitu kan? Maka zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq setelah Nabi wafat, ada sekelompok orang yang tidak mau bayar zakat, masih sholat tapi tidak mau zakat, dinyatakan oleh Abu Bakar Siddiq, kamu sudah murtad dari Islam, sudah tidak diakui Islam lagi, murtad kamu. Kalau sekarang ojo meneh kok ora zakat, ora Islam. Wong ora salat wae Islam kok. Ya ta? Ada ora salat ning iki Pak Mudine cek rebutan iki wong ora salat wis syahadat iki mati salat ki apa ora? Salat ki apa ndak? Lah satu menang tidak disalatkan ya satu salat ke wong dia sudah syahadat. Padahal Nabi mengatakan yang membedakan Islam dan kafir seseorang adalah salat. Sekalipun sudah syahadat, nek ora salat ya tidak Islam. Nah kalau dia sholat tidak syahadat, kalau dia sholat mesti baca syahadat, pasti itu. Orang ini wong sholat orang baca syahadat itu enggak ada. Apalagi? Brosur halaman 10. Fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aqlatus sahari. Rawahu Muslim. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Mohon dijelaskan Ustaz. Jelas itu sudah Pak. Jadi puasanya orang Islam itu makan sahur. Kalau pusat puasanya orang ahli kitab tidak memakai sahur. Bedanya itu sahur dan tidak sahur gitu loh. Maka sahur itu sangat ditekankan walaupun hanya dengan seteguk air. Saat sahur itu membawa rahmat, datangkan rahmat. Jadi kamu jangan merasa bangga, wah aku rasa sore betah. Masalahnya bukan betah dan tidak betah. Sahur itu rahmat. Ya tak? Walaupun kamu sudah kenyang, ya rakitan minum apalah, segelas teh apa segelas susu apa-apa itu sudah sahur. Buka ya begitu. Mensegerakan buka. Nabi tidak pernah mendahulukan sholat maghrib sebelum buka. Adzan nanti maghrib itu orang kok terus Nabi sholat maghrib bukane keri ya buka dulu baru sholat. Nah, walaupun hanya 3 sendok air sudah berbuka. Kalau kita kan tidak. Ya. Wis mangan kolak, wis ngombe es, ya. Gue terus wis salat tarweh barang Bar salat tarawih cerita karo kancane, aku mau rung buka ya. Lah wis ngombe kolak barang ngombe degan ngombe wala kok rung buka ya aku mau. Ya, aku rung buka mau lagi mangan apa kolak sak mangkok. Lah, kuwi jenenge wis buka. Namanya buka itu membatalkan salat, membatalkan puasa gitu. Kalau kamu udah puasa, sudah minum atau sudah apa makan apa permen apa apa itu sudah buka kamu. Begini rung mangan sego no rung buka. Walaupun apa-apa wis klebu. Sahur ya begitu. Setelah kebiaran sahur wah bae susu aja minum susu satu gelas wis. Esuk aja taruh kancane nggo subuh wah kebiaran ra sahur aku. Gelas ora sahur mung minum susu sak gelas. Lah ora sahur minum susu sak gelas iki. Apalagi jika di bulan Ramadan ini sudah sholat sunnah taraweh dan witir, boleh enggak malamnya sholat tahajud terus baru sahur Ustaz? Apa? Sholat tahajud terus? Makan sahur. Kamu namanya tidak bisa membedakan sholat tahajud, taraweh, witir. Jadi Nabi itu baik di dalam maupun di luar Ramadan, sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kecuali kalau tadi kamu tarwihnya memang belum genap, lah kamu genapi boleh aja. Tapi kalau sudah sholat witir, nanti mau kalau malamnya tahajud tidak pakai witir lagi. Karena tidak ada sholat witir dua kali dalam satu malam. Witir itu sekali aja. Apalagi? Ibu mertua saya usianya kurang lebih 83 tahun. Sebelum stres, beliau sangat rajin sholat dan puasa. Tapi akhir-akhir ini beliau menderita stres, perilaku dan omongannya tidak seperti orang normal pada umumnya. Juga sudah tidak mau sholat, kalau diingatkan katanya sudah lulus, sehingga tidak usah sholat-sholat lagi. Yang demikian itu apabila nanti beliau tidak berpuasa, kami sebagai anak wajib membayarkan fidyah apa tidak Ustaz? Umurnya berapa ibumu? 83. Oh, itu namanya sudah pikun. Sudah pikun itu sudah bebas. Ya. Sudah lulus melawan bebas ini. Jadi orang pikun itu tidak sholat, tidak apa-apa. Karena memang dia tidak merasa tidak sholat. Atau ya boleh dikatakan orang sudah pikun itu pikirannya sudah tidak normal. Kadang-kadang sudah makan katanya belum. Kadang-kadang malah belum makan katanya sudah. Sudah sholat katanya belum. Ya, belum sholat malah katanya sudah. Jadi itu tadi perbuatannya sudah ya di luar kontrol dah. Nah, kalau dia tidak puasa, orang begitu sudah tidak kewajiban. Sudah tidak kewajiban. Nah kalau anaknya ada kemampuan membayarkan fidyah boleh saja. Ya, boleh saja itu kebaikan untuk anaknya. Pasti ditinggalkan ibunya. Karena ninggalkan puasa tidak mungkin untuk nyaur di hari lain. Sedang ibu dah pikun itu menjadi tanggung jawab anaknya. Tak? Nah karena dia tidak bisa puasa ya fidyah saya bayarkan itu boleh. Bayarkan fidyah untuk anaknya. Apalagi tentang puasa sunnah yang berhimpitan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan 1434 Hijriah ada yang menjalankan pada tanggal 9 Juli 2013 yang jatuh pada hari Selasa. Sehari sebelumnya, yakni hari Senin, bolehkah menjalankan puasa sunnah? Sementara ada yang berpendapat tidak boleh. Dan jangan ada ketersambungan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Mohon penjelasan Ustaz. Nah, kalau memang kamu biasanya melakukan puasa sunnah, biasanya boleh saja. Tapi kalau kamu tidak biasa, terus ini poso untuk mapak Ramadan, lah itu enggak ada tuntunannya. Poso kok mapak Ramadan. Ora sambok papak wis teko dhewe. Ya, kalau memang kamu biasa puasa, enggak apa-apa. Apalagi tentang yang membatalkan puasa ada tiga, yakni bersetubuh, makan dan minum yang disengaja. Bagaimana dengan memasukkan zat-zat lain seperti cairan infus, suntik, obat pelega pilek dan juga asma dan lainnya, apakah tergolong membatalkan puasa, Ustaz? Kalau tidak lewat mulut, tidak. Tidak lewat hidung, tidak. Adalah suntik tidak membatalkan puasa. Tidak. Infus. Ya. Wong nganti di infus itu jelas orang sakit. Lah kamu sakit kan tidak poso itu gimana? Kalau orang sehat di infus buat apa? Lah kamu di infus itu berarti kamu sakit. Orang sakit tidak usah puasa. Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan mengada-ada gitu loh. Itu di rumah sakit diimpus ini naik poso. Lah wong diimpus kok poso itu gimana kamu? Nah itu berarti pertanyaan mengada-ada toh. Kalau disuntik, lah itu dileboni jarum kan. Nek kalau disuntik itu belum tentu orang sakit. Bisa juga suntik itu suntik apa? Imunisasi, suntik meningitis dan sebagainya belum tentu orang puasa. Suntik itu buntut itu orang sakit lah. Tuh. Jadi kalau suntik tidak membatalkan puasa, tidak. Dan itu kan dimasuki jarum. Iya, nek masuki jarum itu cangkemmu, batal. Lah wong disuntik itu metu kene kok itu. Tak obati lebokke mulut ya batal. Maka kalau asma dan sebagainya disemprot mulutnya, mangap disemprot itu kan ada obat semprot itu kan. Kalau ambekane rada semprotkan yang mulut, lah itu batal. Apalagi tentang yang boleh tidak puasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Saya berdomisili di Jogja. Ketika saya mengaji ke MTA Solo, jarak tempuh saya sekitar 2 jam. Dengan tidak sampai 1 hari saya sudah mukim kembali. Apakah perjalanan saya ini termasuk orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, Ustaz? Boleh. Kalau kamu tiap ngaji hari puasa silahkan. Lah mau nyaur kapan terusan? Ya. Tentu kalau orang yang mengerti, walaupun saya musafir, jadi orang musafir itu hanya kebolehan tidak puasa. Tidak harus tidak berpuasa. Kebolehan. Kamu mau tidak puasa, boleh. Tapi kewajiban orang musafir tidak puasa, fa'idatu min ayyamin, nanti ganti puasa di hari lain. Di hari lain lebih berat daripada kamu puasa bersama-sama orang banyak gini. Dari lain katanya dobak do mangan kamu mau puasa. Ya. Kan lebih berat. Jadi suatu kebolehan bukan suatu keharusan. Mengkosor, menjamak, sholat boleh. Tapi tidak keharusan. Itulah kemudahan agama Islam itu makin tampak. Makin kita mengkaji Islam, makin tampak kemudahannya. Makin bisa dirasakan. Tapi orang yang sudah a priori seolah-olah nyetuwi wong ngenteng-ngenteng ke agama kok. Masa lunga kene Jakarta ora poso ya. Ngenteng-ngenteng ke agama. Lah sing apik ngenteng-ngenteng ke apa ngabot-abotke? Ya, sing apik kuwi pas agama kuwi lakonana, kuwi wis ora usah dienteng-enteng ke wis enteng gitu lah. Jangan diperingan. Dah, sudah. Agama itu kata Nabi dah ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah. Wala tu'asiru, jangan dipersulit. Jadi kita mengamalkan agama apa adanya itu sudah mudah. Safir, beri keringanan oleh Allah. Kamu sholat boleh dijamak, boleh dikosor. Mestinya sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Tapi karena kamu musafir, ya, rumahmu Jogja, kamu di Solo, waktu duhur dah di Solo. Ya sudah, kamu sholat duhur 2 rakaat, dikosor namanya. Selesai sholat duhur 2 rakaat, berdiri sekali lagi, sholat asar sisan 2 rakaat. Nah itu namanya sholatnya dijamak dan di kosor. Nanti pulang sampai di rumah, walaupun masih waktu asar masih longgar, sudah tidak usah sholat asar, sudah dijamak waktu di Solo tadi. Nah itu namanya jamak takdim, jamak yang waktunya didahulukan. Atau nanti kamu dalam perjalanan, sudah karena sedang sibuk ngurus siapa-apa, dah nanti sholatnya dijamak aja asar. Boleh, duhurnya tidak sholat duhur, nanti waktu asar dia sholat asar. Duhur 2 rakaat salam, terus asar 2 rakaat salam. Namanya dijamak dan dikosor, mengambil waktu yang akhir, namanya jamak tak takhir. Boleh semua itu. Jadi jangan, wah untuk kau ngomongnya waktu ini jik longgar di jamak, itu masalah bukan waktu longgar atau sempit. Jamak itu masalah kebolehan karena musafir. Apalagi? Tentang doa berbuka puasa. Zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah dan semoga pahala tetap didapat insyaallah. Dari redaksi hadis ini, saya memahami bahwa doa ini dibaca setelah kita berbuka. Apakah pemahaman saya sudah betul, Ustaz? Kira-kira ya. Haus telah hilang. Tadinya haus, sekarang sudah hilang. Wis ngombe urung kira-kira. Ya. Urat telah basah, tadinya kering. Mbok basah itu kamu apakan kok basah? Dileni banyu mau. Maka itu betul dibaca sesudah berbuka. Ya. Kalau belum buka masa hausmu telah hilang. Nah, karena sudah minum hausnya hilang. Maka dhahabat dhoma'u wabtalatil uruku wasabbatal ajru, insyaallah itu dibaca setelah kita berbuka, baru berdoa itu. Apalagi? Di tempat kami, setiap Ramadan ada acara takjilan. Yang demikian itu, apa ada contoh dari Nabi, dan bagaimana apabila saya ikut andil dalam acara takjilan pada bulan Ramadan, Ustaz? Takjilan ini apa lah? Apa? Kan memberi makan sebelum berbuka. Ini gampangannya sekedar berbuka gitulah. Di masjid-masjid biasanya disediakan takjil. Ya, jika ada saudara kita mungkin pengendara becak, pengendara taksi, pas panjang buka di masjid sekedar membatalkan puasa, di itu sudah disediakan kurma, disediakan minum. Itu takjilan itu boleh itu. Orang sanggup contoh boleh. Ya, itu makan, buka itu kan urusan makan itu. Ya, tak? Boleh. Nah, sehingga orang-orang yang rumahnya jauh, pulang kerja, tidak usah nunggu kok. Kerja sampai di rumah, mampir di masjid itu ada berbuka di situ. Nah, sekedar untuk membatalkan puasanya, boleh. Nah, gak apa-apa itu. Orang Islam harusnya begitu, disiakan di masjid-masjid itu. Ya, disiakan di masjid, sekaligus takjil di itu, makan mendahului untuk buka sebelum itu, sekaligus sholat jamaah maghrib, baru maghrib lah, baru dia pulang, dah tenang, orang kesusu. Selar buka mulai, engkau buka nengok, di masjid-masjid banyak buka. Itu bagus kalau begitu. Orang gelam nyepaknya, barang-barang nyepaknya buka, wong gereja. Gereja cepake buka, barang ning gereja cepake buka wong Islam ribut. Ya. Lah wong Kristen nyepake buka, lah wong Islam ora gelem nyepake nek cepake buka wong Kristen ya apik to ngono. Ya ta? Wong Kristen nyepake buka berarti dhek mesake wong poso. Di poso kok keluwen omahe adoh tak cetane buka sapa sing gelem ta gitu. Bagi dia ndak salah itu. Ndak salah. Lah wong Islam sing kalau begitu itu disalahkan, tuh orang Islam tidak mau menyediakan, tapi yang keliru malah. Kenapa kamu disediakan bukan untuk orang lain, saudara-saudaramu yang berpuasa, kamu gak boleh, tapi kamu gak mau menyediakannya. Nah, kalau gak boleh orang lain menyediakan itu, buat kamu sediakan, mestinya lebih mampu orang Islam lebih banyak. Apalagi? Di tempat kami, sholat tarawihnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Yang demikian itu apa harus diluruskan, Ustaz? Enggak, dia memang memahami tarawih itu 4 rakaat salam. Karena kata Aisyah ditanya oleh Rasul, oleh sahabat Nabi, bagaimana sholatnya Nabi? Dia menyatakan, Nabi sholat 4 rakaat. Ya, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Terus sholat lagi 4 rakaat, terus istirahat panjang. Jangan ditanya panjang dan bagusnya. Dari hadis itu memahami bahwa sholat tarawih itu 4 rakaat, istirahat, terus 4 rakaat, istirahat lagi, gitu loh. Maka nek mempelajari hadis itu dari satu hadis enggak bisa. Di hadis lain Nabi ditanya, bagaimana ya Rasulullah pelaksanaan sholat malam? Nabi mengatakan, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu dua-dua. Nah kalau itu digabungkan, oh berarti ketika Nabi ditanya sholat malam prakteknya bagaimana? Dua-dua. Nah Aisyah kok nerangkan Nabi sholatnya 4 terus istirahat. Oh berarti Nabi itu kalau sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4 toh, terus istirahat panjang. Terus sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat lagi panjang. Sholatnya Nabi istirahat panjang dan rileks santai, tidak tergesa-gesa, itu oleh sahabat Nabi dikatakan sholatnya tarawih. Tarawih itu artinya santai, tidak tergesa-gesa. Mulai istirahatnya panjang, tepas-tepas, sumuk tau, bulan Ramadan biasanya panas. Tarawih. Orang sekarang walaupun tidak, ya, tidak anggo istirahat, katanya tarawih. Malah orang sekarang sok udur, tarawih 11 karo 13 rapi endi. Ya tak? Mana 13 atau 13 itu lah. Padahal padha-padha ora tarawih kabeh iki. Sing 11 yo ora tarawih, sing 13 apa meneh kuwi ora tarawih kabeh. Sebab kata tarawih itu santai. Wong kadang kala salat di masjid saudara itu lagi salam pisan, asalamualaikum, diapani kombur ayo ngaduk neh gitu toh. Terus kuwi jawab, "Yo," gitu. Ada. Lah santene kapan? Ngono ya diarani tarawih. Kadang kala sering udur sing 11 karo sing 21 udur padahal padha-padha ora tarawih kok dadak udur kok rasa bukan sing ta 11 11 11 21 ya 21 silakan sing ora tarawih ora apa-apa wis jek gelem tarawih jek kok salah-salahke ya ta. Kalau dilihat kata tarawih sebetulnya memang dia tidak tarawih semua itu enggak santai kok pelaksanaannya mulo bawe rampung lu gembro bios ya ta. Nah yang agak malas-malas tadi, ya tak? Karena wes kesel, imamnya wes Allahu Akbar, wes ganti saja imamnya, aku tak tutut aneh. Nah, imamnya sudah mulai, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, baru Allahu Akbar. Nusul kok rampungnya ya bareng. Nah, gitu kan? Loh, ngaji agama itu penting. Aja mung delok praktek wong, apa ngono ki apa bener. Ya ta? Nusul mung melu rukuk tok wis diitung sak rekangat. Lah nek kira-kira ya, jujuk ngono mau dengan awal lekase awal karo jujuk rukuk padha ya ora nek imam eling melu kuwi kok. Kabeh ngenteni wis kowe mangkat sik, mam tak tututi engko. Ora nek sing melu. Apalagi sholat witir itu apabila dikerjakan dengan berjamaah apa ada tuntunannya Ustaz? Ada. Itu ya, Nabi mengerjakan sholat di masjid itu, ya tak? Di bulan Ramadan Nabi sholat di masjid itu malam pertama diikuti orang. Malam kedua, yang mengikuti lebih banyak, karena yang tadi malam ikut cerita dengan teman-temannya siang harinya, saat tadi malam sholat bersama Nabi, ya, itu sak tarwehnya dan sak witirnya. Nah, terus malam ketiga atau malam keempat itu, yang datang lebih banyak lagi. Tiga itu Nabi ngerti, tidak keluar. Dah tidak keluar Nabi. Nah, di waktu subuh ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, semalam kami berkumpul untuk mendukung engkau, tapi engkau tidak datang. Nabi tahu, saya memang sengaja tidak datang. Bukan karena sakit, bukan karena apa, hanya saya khawatir kalau sholat ini kamu anggap sholat wajib. Maka saya tidak datang ini khawatir kalau saya sudah datang, nanti kamu anggap sholat jamaah tarwih ini dianggap wajib nanti. Ya kan? Terus Nabi tidak sholat di masjid, di rumah. Nah sekarang ini kan juga gitu toh. Anggapannya tarwih itu kan dianggap wajib. Itu orang ora tau nang masjid anggere tarwih. Masjid rame nganti masjidnya kebak tambahi tenda ngarepan. Ya, padahal salat wajib iki ora tau ngono lah kok tarwih malah. Nah, salat wajib itu yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib, tidak pernah sepenuh salat tarwih. Ya. Salat tarwih gue ya mau awal-awal, nanti kalau sudah mendekati akhir Ramadan itu sudah habis sudah. Ya habis kan? Apa meneh nek bar Idul Fitri, wis iso nek masjid ora nek wong neh. Ya. Ora nek wong neh. Subuh apa meneh sing azan ya imame, sing komat imame, dadi imame ngerangkep dadi imam, dadi apa? Makmum bareng. Itu, di masjid-masjid seperti itu lah. Tidak ada. Jadi itulah. Padahal mestinya yang kamu sholat jamaah rutin itu kalau sholat wajib. Maka sholat. Nah sekarang orang yang tidak pernah sholat tarwih di masjid dianggap ini. Allah kata ayo puasa yang ora tau tarwih. Yang jenis tarwih dari masjid. Sholat tarwih yang omah itu dianggap ora tarwih. Terus kamu mengatakan. Wah, tidak dianggap ratarweh, sesuk tanya masjid. Ya. Kita kan bener lah. Diarani ratarweh, sesuk aku tak sholat tarweh di masjid, dan diarani aku tarweh. Itu sudah tidak lillahi rabbil alamin. Ya, perkara orang mengatakan tidak tarweh, ya apa-apa itu. Ya, yang penting saya sholat tarweh di rumah. Perkara dikatakan orang tidak tarweh, sholat tarwehku bukan untuk kamu, untuk Allah. Kalau sholat tarwih tetapi tidak puasa dan orang puasa tidak sholat tarwih itu siapa endi? Apa endi coba? Ki puasane sregep nek ora tau tarwih. Lah sing iki tarwih sregep gedum jaburan bareng malah nek ora tau puasa. Sing paling ape ya tarwih ya poso gitu. Ning nek dibanding ya meneh tarwih ora poso karo poso ning ora tarwih ijek apik sing poso sebab puasa itu wajib, tarwih itu tidak wajib. Ya kan? Dan puasa dan tarwih itu ya tidak otomatis kalau kamu puasa tidak tarwih malamnya seolah puasanya tidak sah. Itu tidak. Puasanya itu wajib, puasamu tetap sah. Adapun malamnya tidak tarwih, kamu tidak dapat pahala sunnah, sholat sunnah. Dan sebetulnya kalau mau mengikuti Rasulullah, Nabi sholat malam itu tidak hanya malam Ramadan saja. Baik di luar Ramadan, Nabi juga sholat malam. Kita sholatnya bengira mengenai Ramadan. Tok. Nah. Itu, apalagi? Terus halaman 14 tentang doa puas buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rizqika aftartu. Dengan nama Allah, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat hadis nomor 7547 Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Dawud bin Zabrokon dan ia dhaif. Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 279. Yang ditanyakan Majma'uz Zawaid itu apa, Ustaz? Nama kitab itu. Ya. Nama kitab. Jadi hadisnya dhaif. Dari sekian banyak doa yang ditulis tadi, ya, yang rawinya paling sahih, paling kuat lah di antara yang lain tadi, itu hanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud tadi ya, yang riwayatnya Hasan itu, dan juga yang diriwayatkan juga dari Ibnu Majah itu, itu juga Hasan. Jadi yang paling kuat dari antara doa puasa tadi hadisnya Hasan. Yang bunyinya dhaba dhama'u wa talatil uruku wa thabatalatru insyaallah. Itu dah. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tadi di situ akan terangkan toh, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Mulaikah dan riwayat Abu Dawud dari Marwan bin Salim. Namun pada riwayat Ibnu Mulaikah di atas doa tersebut adalah ya lafadz Ibnu Amr. Adapun pada riwayat Abu Dawud tersebut adalah lafadz itu doa lafadznya dari Nabi. Dan ini lafadz dari Nabi, yang tadi dari Ibnu Amr. Tapi kedua hadis itu hasan derajatnya. Kalau yang lain-lain tadi dhaif. Dhabata ma'u wa talatil uruku wa sabata adu insyaallah ya. Ada lagi doanya tadi, Allahumma lakasumtu wa la rita aftartu dhabata ma'u wa talatil uruku. Itu semua. Banyak hadis-hadis yang diterangkan di situ. Ternyata setelah dikaji betul, riwayatnya tidak sahih ya. Ya, tidak dipercaya. Ya, maka dari itulah yang diriwayatkan oleh kedua riwayat tadi yang artinya hasan itu yang lebih baik, yang lebih mantap untuk bisa dipakai. Apalagi apakah kewajiban membayar fidyah itu ada batas waktunya, Ustaz? Batas waktu maksudnya? Batas waktu pembayarannya. Enggak. Kalau sudah karena kewajiban sudah ada, lebih cepat lebih baik. Ya, kalau sudah ada jangan ditunda-tunda. Mungkin sekarang ada, kalau kamu sudah ada belum tentu besok ada. Termasuk bayar puasa tadi, walaupun itu faidatun min ayyamin ukhra, itu hari lain, lebih cepat lebih baik. Sekarang ada kesempatan ganti puasa misalnya. Kamu tidak gunakan. Mumpung ada kesempatan tidak digunakan, belum tentu waktu-waktu yang datang ada kesempatan, mungkin kamu sakit, mungkin malah mati ya. Nah, waktu kesempatan tidak digunakan lah. Setelah sakit tidak bisa melaksanakan sampai mati, berarti masih membawa hutang kan gitu kan? Nah, maka kalau hutang lebih cepat lebih dibayar lebih baik. Apalagi di daerah kami masih ada yang memahami bahwa boleh tidak puasa dengan sengaja tanpa alasan yang benar dan diganti pada hari lain. Maklum karena masih awam. Mohon supaya Ustadz menjelaskan karena di daerah kami banyak pula yang mendengarkan radio. Jadi puasa yang boleh meninggalkan puasa itu orang-orang sudah tertentu. Musafir, sakit, karena terlalu berat melakukan puasanya. Yang berat puasa itu ada beberapa macam, mungkin karena menyusui, mungkin karena hamil, mungkin karena sakit menaun, mungkin karena terlalu tua, mungkin karena pekerjaannya berat. Itu semua boleh ninggalkan puasa, gantinya lain-lain. Bagi orang yang sakit, orang musafir, orang datang bulan, orang melahirkan, gitu. Kalau tidak puasa, gantinya nanti membayar atau mengganti puasa pada hari yang lain. Adapun orang yang yutiqunahu, rasa berat berpuasa tadi dari bermacam jenis termasuk menyusui, termasuk hamil. Jadi kalau dengan hamil, dengan menyusui, dengan bekerja berat untuk puasa itu sangat berat, boleh tidak puasa, gantinya puasa memberi makan orang miskin yang disebut fidyah tadi. Sekarang kalau ada orang tidak berpuasa, meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, walaupun meninggalkan satu hari, tidak bisa diganti walau sepanjang tahun. Ya, meninggalkan puasa satu hari tanpa yang sebab yang dibenarkan oleh agama, tidak ada gantinya. Walaupun diganti, meninggalkan sehari-hari diganti puasa sepanjang tahun, tidak sah. Nah, terus bagaimana? Memang tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya berarti dicatat dosa. Orang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, dosa. Ya. Kalau orang meninggalkan sebab yang dibenarkan oleh agama tadi, tidak dosa. Hanya diganti, ada jalan lain. Mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah, ada jalan keluarnya. Tapi kalau tanpa sebab tadi, enggak ada gantinya. Nah itu. Apalagi? Anak saya umurnya sudah 8 tahun dan sudah disunat. Yang saya tanyakan, apakah anak saya wajib berpuasa? Dan apabila tidak berpuasa, apa wajib mengganti di hari yang lain, Ustaz? Kalau anakmu sudah baligh, ya sudah kewajiban. Kalau belum baligh, ya tidak. Nabi itu mewajibkan atau mengajari orang tuanya mendidik anaknya sholat itu umur berapa? 7 tahun. 10 tahun kok belum mau sholat, supaya digebuk, dipukul. Jadi maksudnya 10 tahun itulah dah harus sholat, harus dikerjakan. Ya. Kalau tidak mengerjakan sudah 10 tahun, maka dipukul, maksudnya diperkeras pendidikannya itu, tekanannya. Jadi semacam salah suatu kewajiban. Itu kan. Nah kalau 7 tahun tadi di sholat belum ada kewajiban, tapi diajarkan, tanamkan kewajiban sholat itu sejak umur 7 tahun. 10 tahun belum mau, gebuk. Nah maksudnya kewajiban puasa, kewajiban sholat, kewajiban ini kalau sudah akil baligh. Bukan ukurannya, bukan khitan, akil baligh. Ya. Oh, khitan ada anak sekarang baru lahir di khitan sekali, dah kok sisa lahir di khitan. Itu ada, apa wis baligh. Nah. Apalagi? Tentang pengertian puasa menurut syara, jadi menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh mulai fajar hingga maghrib karena mengharap ridha Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mendidik kehendak. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya dan istri adalah pengantin yang agak baru sebab menikah baru 2 tahun, seperti halnya puasa tahun kemarin. Pada saat puasa suka bercumbu. Yang ingin saya tanyakan, apakah bercumbu di saat puasa itu bisa membatalkan puasa? Khawatirnya puasa bulan ini terjadi seperti itu lagi, Ustaz. Mohon penjelasan. Bercumbu kalau tidak kebablasan tidak apa-apa. Boleh. Nabi itu yang paling kuat menahan. Nabi kalau puasa dengan istrinya juga tidak neng-nengan, enggak ya bermubasyarah. Mubasyarah itu ya bercumbu, senang-senang gitu lah. Bermubasyarah. Tapi tidak sampai kebablasan. Kalau kamu bercumbu, ya bermubasyarah dengan istrimu, nanti kebablasan. Nah, nanti kebablasan itu biasa. Nah, batal apa enggak? Harus mengganti puasa berapa? dua bulan berturut-turut, apa sesasi we medhot kebajutan apa meneh rong sasi. Ya dah. Ya karena kamu pengantinnya ya sudah agak masih agak baru ya ta? Ya kalau kira-kira membahayakan ya nanti kalau bercumbu di malam hari saja bebas. Ya. Jadi bukan puasa itu terus enggak boleh kumpul sama istri, boleh. Ya. Bulan Ramadan boleh berkumpul dengan suami istri, tetapi pada malam harinya. Kowe engko malam itu dikatok-katoke siang puasa gitu loh. Apalagi apa hukumnya apabila zakat mal atau zakat fitrah diberikan secara langsung kepada yang berhak menerima tanpa melalui amil, sah atau tidak Ustaz? Karena akan saya berikan kepada saudara saya yang fakir atau miskin di luar tempat tinggal saya. Karena saudara-saudara saya tersebut tidak mendapatkan zakat di kampungnya, terutama zakat mal. Mohon petunjuknya. Boleh kalau memang kamu tahu sasarannya. Yang penting jangan keluar dari 8 golongan itu. Boleh. Silahkan. Karena kamu silahkan amil. Hakikatnya amil itu di Indonesia itu ya tidak ada kok amil itu. Ya toh. Amil itu kalau zaman Rasulullah yang mengangkat siapa? Rasulullah. Dan tugas amil. Tidak hanya nongkrong di masjid nyetari wong nyetari zakat. Tidak. Amil itu datang ke rumah-rumah menghitung zakat, hartamu sekian, zakatmu sekian, hartamu sekian, zakatmu sekian, itu dihitung petugas itu. Sekarang apa ada orang begitu itu? Gak ada kan? Ya. Apalagi? Pada waktu bulan puasa, suami istri melakukan hubungan intim, tapi pada waktu kita mau sahur, kita tidak atau belum mandi atau mensucikan badan itu. Gimana, apa puasa kita sah? Karena kita takut telat sahur dan tidak dapat sahur. Sah. Jadi orang puasa tidak ada wajib mandi. Orang puasa tidak ada kewajiban bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Benar poso iki peraturan padusan iki ra eneng. Sesuk poso saiki padusan. Padus bareng to. Ana wedok ning pengging kana ning cakra sesuk poso. Nah, mumpung sesuk poso saiki ngukah-ukah dosa sik itu. Nah. Enggak ada itu aturan. Malam kumpul suami istri, ya. Dengar azan subuh. Belum mandi. Tak makan sahur, jangan belum mandi, terus puasanya sah. Dan nanti kalau akan sholat subuh baru kewajiban mandi. Kalau belum mandi kok sholat subuh tidak sah sholatnya. Jadi sholat itu harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil membersihkannya dengan wudu, hadas besar membersihkannya dengan mandi. Kalau puasa tidak ada kewajiban bersih dari hadas itu enggak. Maka malam hari berkumpul suami istri, ya masuk waktu puasa belum mandi langsung puasa. Nanti kalau akan sholat saja mandi, nah, gitu. Apalagi? Saya belum paham mengenai nafar yang diadakan MTA. Mohon Ustadz menjelaskan mengenai pengertian nafar. Tujuan nafar, dan apa ada tuntunannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, seperti yang kita lakukan itu tidak ada. Tapi pengertian nafar di sini, kan orang bepergian. Coba dibaca surat Taubat ayat 41 juga boleh dibaca. Surat Taubat ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oh, yang satu lagi itu yang ya tafaqahu fiddin itu loh. Ayat 122 ayat surat At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaro min kulli firqatin. Nah, nafaro, nafar. Nafar itu pergi. Bepergian. Ya. Maka diterangkan di situ, ya, tidak sepatutnya, padahal dalam keadaan perang loh ya, tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Liyang firu kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Mengapa? Tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, ya, beberapa orang untuk memperdalam agama. Jadi nafar itu dalam ayat ini pergi untuk ngaji gitu loh. Pergi untuk memperdalam agama, sebenarnya mempelajari agama itu. Jangan di perang itu semua perang. Tidak ada yang mendalami agama. Yang mendalami agama tujuannya apa? Untuk memberitahu nanti kalau sudah selesai tentara-tentara pulang dan sebagainya, lah yang ahli memahami tentang agama itu memberikan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, termasuk petunjuk dalam peperangan apa yang harus dilakukan. Yaitu artinya menjadi apa itu, mendakwahi, memberikan nasihat sesuai dengan tuntunan agama. Maka nafar di sini adalah pergi untuk mendalami agama. Nah, di bulan Ramadan ini MTA juga mengadakan gerakan nafar pergi, meninggalkan markas ini ya, untuk pergi ke daerah-daerah berdakwah, mempraktekkan hasil kajinya, antara lain bagaimana tuh hidup kebersamaan itu, bagaimana menghormati yang tua kepada yang muda kepada yang tua. Mas ini kan cuma oh yang tua harus hormatnya, kasih sayang pada yang muda hormat pada yang tua. Pelaksanaannya bagaimana? Dan nafar itu nanti. Bagaimana hidup kebersamaan? Dan nafar itu nanti dipraktekkan. Maka yang nafar, di sana nanti pada di rumah, menuju di satu tempat, terhadapkan kerjasama dengan umat Islam setempat yang mungkin bisa bekerja sama. Di masjid-masjid, mungkin ada yang diminta menjadi khatibnya atau bisa menjadi imamnya, atau memberikan apa pelajaran TPA di mana masjid, atau hal-hal yang lain yang bermanfaat untuk masyarakat yang di tempat itu. Nah, di itulah itu dilakukan nafar. Apa Nabi dulu melakukan begitu? Tidak. Ya, nafarnya tadi itu. Malah kalau nafar perang. Dalam keadaan perang pun jangan semua berangkat, harus ada ya golongan kamu yang khusus memperdalam agama, mengaji. Di dalam keadaan perang pun tidak boleh kok semua perang ngaji ditinggalkan, enggak. Apalagi kita dalam keadaan aman. Ya, perang wajah ngaji tidak boleh ditinggalkan, apalagi aman. Nah, itu pentingnya mendalami agama. Jadi nafar kita itu mendalami agama. Mendalami di dalam pengertian memahami dan juga mendalami dalam arti mengamalkannya. Sebab agama itu harus diamalkan. Kalau cukup mengerti aja tidak diamalkan, kata Nabi seperti pohon tidak berbuah atau seperti lebah tidak bermadu. Maka orang yang sudah ikut nafar sekali dua kali biasanya tuman. Bisa merasakan nikmatnya. Nikmatnya beragama gitu loh. Dan bisa bersyukur. Ya. Ternyata misalnya saudara di rumahnya di Solo, wah serba enak, apa-apa mudah. Kendaraan mudah. Air tidak pernah kekurangan. Jalan nafar dapat daerah Panggang sana. Panggang Gunung Kidul kan loh. Pas kemarau, wah dah. Mau mandi aja. Ya, apalah kalau mau mandi. Kadang-kadang untuk masa harian itu harus diukur kok sehari tidak boleh. Kalau pas sulit-sulitnya air itu, ya. Sehari orang hanya di jatah berapa liter itu sehari. Karena gue habis barang. Habis itu nanti. Mulai hidup di daerah semacam itu, ya harus bisa hidup juga. Ya, biasanya yang ngemas atus sedina ping telu atau ping dua, yang kono seminggu ratus ya kutuani. Gitu. Ani. Ngalami itu. Ada gunung gitu. Maka sering setiap musim kemarau daerah itu Parangkupito, Gunung Kidul itu sering minta kiriman air bersih dari MTA ini. Tapi karena kemarau sekarang itu kemarau basah, nah rupanya tidak butuh air. Kalau lihat kemaraunya ini sebenarnya kemarau, tapi basah, hujan terus. Nah, alhamdulillah. Jadi umat Islam itu harus bisa hidup. Dakwah pun juga begitu, aja milih gonceng enak-enak tok. Orang dai harus mau diletakkan dimanapun harus mau. Ya, ternyata di sana banyak nyamuk, kurang air, orang itu sambat. Ya. Paling tiga hari aja sana, nanti pulang lah. Dah, semua sudah cerita karo bojone, wah, dibayar kita paling enak, walaupun sahur mung karo sambel, karo, wah lah, minum sak katok ya. Di sana lagi, wah lah, harap turu sokoti lemut. Ya dah, harap ngombe dijatah, apa meneh nek arep adus. Nah itu kan, nah yang begitu itu kan bisa merasakan kurang apa. Wes hidup begini kamu masih kurang bersyukur, kurang apa. Nah maka dalam rangka mensyukuri nikmat ini, gunakan untuk berbuat baik, kebaikan-kebaikan. Jadi saudara-saudara yang rumahnya jauh-jauh tadi dengar kan, ada dari Oko Timur, ada dari Sulawesi tadi, saya dengar dari radio tadi. Silaturahim tadi, ada yang dari pinggir Jogja sana, buh pinggir ngendi tadi, Jogja sana, rombongan datang ke sini jam berapa sudah berangkat. Ada lagi ibu yang bisa bangga sana merasa malu, karena yang jauh-jauh dari Kalimantan, dari Sumatera, dari datang jauh, masa saya hanya perjalanan 2 jam saja kok tidak datang. Nah. Dari Jogja ini paling 2 jam kok tidak datang. Iri dengan yang datang dari Kalimantan, dari Oko Timur Sumatera sana, dari ya Pontianak. Berapa hari tadi harus ke sini. Masa kita 2 jam saja tidak iri? Ya? Tidak pandai mensyukuri nikmat, nanti dari persoalan di hadapan Allah. Itu 2 jam itu masih merasa dekat. Artinya masih dekat dibandingkan yang dari luar Jawa tadi. Tapi yang biasa, walaupun dekat tapi semua rasa jauh. Anda cukup 5 menit, 10 menit jalan kaki sampai. Tapi untuk datang ke sini rasanya jauh sekali. Lebih jauh timbang dari Pontianak. Dari Pontianak bisa datang ke sini, tapi yang jalan kaki 10 menit itu merasa jauh. Nah itu namanya tidak pandai mensyukuri nikmat. Maka orang butuh. Kalau butuh itu jauh seperti apa ditempuh. Tapi kalau tidak butuh, jangankan suruh datang. Diparani pun tidak mau, wong tidak butuh. Maka tanamkan perasaan kita butuh pada Allah setiap saat. Kalau perasaan butuh pada Allah itu belum ada, ya, apalagi merasa dibutuhkan oleh Allah, wah jual mahal. Jual mahal. Kalau kita pada Allah jual mahal, Allah tidak sudi membeli. Tidak sudi membeli. Tapi kalau kita jual murah pada Allah, inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah telah membeli orang-orang mukmin, baik hartanya maupun jiwanya, dibeli oleh Allah dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Ya dah. Orang yang beriman sudah dibeli oleh Allah hartanya dan jiwanya dengan surga. Kalau dia berperang, baik dia membunuh atau dibunuh, dibayar dengan surga. Hartanya dan jiwanya. Perjalanan orang mukmin sudah dibayar oleh Allah. Semuanya dibayar oleh Allah dengan surga. Nah, itulah. Karena merasa kita sudah dibeli oleh Allah, jual beli dengan Allah ini tadi, maka fastabshiru bi baikum alladzi bay'tum bih. Bergembiralah kamu berhitungan jual beli dengan Allah. Nah, kalau merasa butuh pada Allah, jauh pun jadi dekat. Tapi kalau memang tidak merasa butuh, ya dekat pun jadi jauh. Maka tanamkan seberapa besar butuh kita kepada Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke sini itu, harus tertanam rasa butuh pada Allah. Bapak ibu-ibu yang hadir juga butuh pada Allah, saya juga butuh pada Allah. Bukan bapak ibu butuh saya butuh ibu-ibu. Bukan, tidak butuh semua. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka ibu-ibu bapak-bapak tidak datang, ya tidak saya sari, saya tidak butuh kamu. Tidak butuh, tapi butuh pada Allah. Maka orang butuh pada Allah sama. Panjenengan butuh Allah, saya butuh Allah, ketemu sama-sama dari ya butuhnya kepada Allah, Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Nah, inilah pentingnya kita ngaji. Apalagi? Pertanyaan tentang brosur. Nah, ini cukup. Dari Nganjuk ya, satu bus. Nganjuk ini kan karena butuh pada Allah. Dan dari Temanggung 30 orang. Kasihan Bantul ada 2 bis. Dari Palembang 8 orang. Palembang, Sumatera sana. Ya, Binaan Wates 9 orang. Binaan Geyer, Gundih 29 orang. Nah, ini dari rumah beliau-beliau berangkat jam berapa? Ya, sampai di sini tidak kelihatan ngantuk. Sing ngantuk malah sing cedak-cedak itu. Monggo mangkate kene wis mulai lagi teko wis ngantuk malah. Ya. Bab kalau yang jauh-jauh, wah aku mana mana ado ngetokke duit akeh, biaya banyak mong tak tekan gone turu kan mana mana. Maka dia akan berusaha memperhatikan sungguh-sungguh. Nah, itulah. Kemudian dicatat, dibeli oleh Allah, harta yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, pikiran yang dikonsentrasikan, semua dijanjikan oleh Allah akan dibayar dengan surga. Maka bergembiralah, jangan merasa rugi. Hitungan jual beli dengan Allah, tidak ada ruginya. Fastabshiru bi baikum alladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Itu suatu keberuntungan yang besar. Sudah habis? Sudah cukup, Ustaz. Ya. Jadi puasa ini ya, kita pelajari dulu. Nanti dibaca-baca ulang lagi sebelum melakukan puasa, sehingga kita menjalankan puasa itu berdasarkan tuntunan Nabi, kita lakukan dengan benar. Karena ini ibadah, puasa itu ibadah, semaksimalnya dilakukan dengan benar, jangan hanya ikut-ikutan. Ya, masa ada dasarnya, siapa tidak boleh puasa, siapa yang boleh puasa tapi harus mengganti dengan lain, siapa yang wajib puasa, bagaimana sahur, bagaimana akan sahur, bagaimana fidyah. Ini semua sudah diterangkan semua. Nah, maka itu dipelajari, tinggal melaksanakan. Adapun kapan jatuhnya bulan Ramadan tahun ini, kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Tunggu pengumuman pemerintah. Mengapa kok kita tunggu pengumuman dari pemerintah? Karena pemerintah yang mempunyai alat untuk melihat. Ya, ada saudara kita, kalau Muhammadiyah sudah bisa menentukan. Ya, beliau tanggalnya karena kalau Muhammadiyah itu pedomannya wujudul hilal. Wujudnya hilal, asal hilal bulan Sabit itu asal wujud walaupun belum kelihatan. Itu sudah masuk bulan Ramadan. Jadi ruah dilihat bulan sudah wujud menurut perhitungan, sudah wujud, oh berarti sudah masuk bulan. Yang satu berpaham namanya wujud harus sudah tampak. Katanya kalau masih berapa derajat itu belum tampak. Nanti kalau sudah 2 derajat atau berapalah bisa dilihat dengan teropong bintang yang besar di beberapa tempat dipasang dengan menugaskan orang-orang ahlinya dengan membawa alat. Kalau sudah dapat kelihatan bulan, nah itulah baru. Kalau belum bisa dilihat, belum masuk waktu. Nah MTA mengikuti itu. Mengikuti, melihat. Bukan mengikuti itu. Mengikuti pemerintah, bukan. Berdasarkan hadis Rasulullah, Rasulullah mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dasarnya sama. Ya tak? Puasalah kamu setelah melihat bulan, berbukalah kamu setelah melihat bulan. Yang satu ru'yah melihat, kalau Muhammadiyah melihat itu dengan ilmu. Mulanya dengan perhitungan ilmu, walaupun belum tampak mata sudah ada bulan itu, berarti sudah wajib puasa. Yang satu namanya ru'yah melihat itu ya melihat, bukan dengan ilmu, melihat dengan mata kepala. Karena zaman Rasulullah yang melihat dengan mata kepala. Karena ada hadis tadi, ada kelanjutannya, kalau tertutup mendung, sehingga mata enggak bisa melihat. Ya, kalau dengan ilmu, sekalipun mendung, sudah bisa dihitung. Kelihatan. Tapi hadis Nabi, kalau tertutup mendung, maka genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari. Nah, kita kembali. Sehingga, tanggal itu kok dilihat kok. Bulan belum kelihatan karena tertutup mendung sehingga tidak bisa ditembus oleh teropong tadi. Ya sudah, genapkan bulan Sya'ban 30 hari berarti besok tanggal 1. Nah itulah. Lah itu tidak, mana yang benar, mana yang salah. Sudah saling kita hormati. Ya, sama-sama berdasar. Satu dasarnya melihat dengan ilmu, yang satu makanya melihat dengan mata, mata kepala ini. Sudah. Dan nanti kalau terpaksa puasanya mulainya berbeda, tidak usah olok-mengolok satu dengan yang lain, saling menghormati. Ya dah, atau sing bener iki, sing bener, sing salah, enggak usah. Yang mau puasa seperti yang ditetapkan Muhammadiyah, kalau tidak salah tanggal 9 ya kalau Muhammadiyah. Juli, nah itu karena itu menurut perhitungan hisab sudah kelihatan itu. Sudah ada bukan kelihatan, sudah wujud. Walaupun belum tampak, tapi sudah wujud gitu loh. Nah yang melihat dengan mata kepala, dimungkinkan itu nanti tanggal 10. Tapi pasnya kapan, ya tunggu aja pengumuman pemerintah. Nanti pemerintah akan menugasi petugasnya melihat di beberapa tempat. Kalau dari beberapa tempat itu ada laporan, sudah ada yang melihat bulan, nah itu mulai puasa. Maka kita tunggu pengumuman dari beliau. Ayo kita jawab. Yang lalu tanggal 5 Mei Ustaz. Ya. Saya merawat orang tua saya, umurnya kurang lebih 80 tahun, tetapi dia sudah tidak bisa bangun dari tidur, mandi dimandikan, makan disuapi, minum diminumkan. Kalau sholat disolatkan oleh suami saya. Zuhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isar. Kalau suami saya ke pasar, kadang tidak disolatkan sholat subuh. Doa apa yang paling bagus untuk mertua saya? ikut saya sudah 16 bulan dan kalau tidak disolatkan apakah keluarga saya berdosa? Kalau disolatkan itu kalau orang tuamu sudah mati, kalau masih hidup jangan disolatkan. Nah kalau sholat bisa diganti orang lain kan, bapak-bapakmu sing dora gelem sholat itu disolatnya kabeh. Nah kewajibannya apa? Kalau memang orang tuamu tadi awak pada waktu sehatnya sholat, sekarang sudah tidak bisa bangun, tidak bisa apa, tidak bisa ngomong, waktu-waktu sholat saja diingatkan. Pak atau Bu, ini sudah saatnya sholat, ini sudah adzan, mari kita sholat. Nah, sholat. Walaupun tidak bisa bergerak, mungkin pikirannya masih sadar, dia akan sholat dalam keadaan bagaimana dia bisa. Ya, diingatkan dia waktu-waktu sholat. Orang kok malah disolat ke? Ya, tidak ada tuntunannya menyolatkan orang hidup itu tidak ada tuntunannya. Sholat tidak boleh diganteni. Ya, nih sudah diganteni, sudah diburu kira. Nah, aku lagi kesel, misalnya sholatnya saya aku lagi kesel gitu. Tidak bisa. Jadi orang yang disolatkan itu ketika orang sudah mati itu disolatkan. Itu pun kalau ketika hidupnya sholat, kalau hidupnya tidak sholat tidak boleh disolatkan. Ya, doa untuk orang tuanya yang paling baik ya doa. Beri kesabaran, beri ketetapan iman orang tuanya itu. Ya dah, andai kata Allah mengendaki manggilnya, mudah-mudahan diberi husnul khotimah. Nah gitu, diberi kesabaran dalam keadaan sakitnya tadi. Itu saya mintakan ampun pada Allah. Mohonkan ampun. Apalagi? Pada acara dakwah di televisi, kalau ada yang membaca ayat berhenti, ada yang menyaut Allah. Apa yang demikian itu ada tuntunannya, Ustaz? Saya belum tahu. Saya belum tahu tuntunannya. Baca berarti terus Allah. Jadi Allah. Saya belum tahu itu. Ya kamu tanya aja yang melaksanakan begitu. Mungkin sudah tahu dia. Karena saya belum tahu, maka saya tidak mengajarkan dan tidak mengamalkan. Mau tidak tahu kok. Dan Allah mengatakan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a pendengaran, wal basoro penglihatan, wal af'idata hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini pendengaran, penglihatan, hati itu semua ditanya oleh Allah. Kamu melaksanakan begitu mendengar keterangannya siapa? Kamu meraktekan begitu melihat prakteknya siapa? Kamu mengamalkan begitu memahami ajarannya siapa? Itu ditanya semua. Maka kalau mengerti ya tidak ngamal. Kalau saya sudah tahu, sudah saya ajarkan, saya brosurkan. Karena sampai hari ini belum mengetahui, belum mendapatkan dalil tentang itu, ya tidak saya ajarkan. Walaupun sering melihat banyak orang melakukan gitu. Tapi karena belum tahu ya tidak kami amalkan. Apalagi apa yang dimaksud dengan menjual ayat Allah itu, Ustaz? Menjual ayat Allah itu artinya menukar. Ayat-ayat Allah ditukar dengan nilai yang sedikit. Wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kamu jual ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah itu maksudnya harga yang sedikit, harga dunia. Ya, banyak macamnya banyak. Misalnya kamu tahu ini suatu larangan. Larangan kamu tahu ini larangan. Larangan Allah. Tapi karena kamu diberikan sesuatu oleh orang dengan kepentingannya supaya kamu mengamalkan ini. Ya, kemudian kamu mau karena mendapatkan sesuatu tadi. Nah, sehingga walaupun sebetulnya itu larangan karena saya mendapat sesuatu, akhirnya larangan itu pun saya lakukan. Nah itu namanya menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Murah. Gitu kan? Nah, Nabi itu tidak mau. Nabi itu sebenarnya mau diangkat jadi raja. Apapun yang diminta dituruti. Dah. Tapi syaratnya supaya berhenti dakwah. Kalau itu Nabi mau menerima, berarti Nabi menjual ayat-ayat Allah. Maka Nabi enggak mau menerima. Tugasnya itu dakwah kok. Suruh berhenti dakwah, diangkat jadi raja. kehidupannya apapun, dicukupi apa yang menjadi kehendaknya, dituruti semua, tapi jangan dakwah. Nah, kalau kita juga begitu, wis kowe mbok rasah mulang ngaji ronor ini butuhmu apa toh? Nah, begitu toh? Nah, kamu setiap hari saya berikan ini enggak usah mulang ngaji aja. Mau berarti menjual ayat Allah. Atau kamu enggak usah masuk. Kamu jadi orang yang rekoso-rekoso, dah kamu ngalih agama saya aja, tak angkat jadi pegawai negeri. Atau kamu tak angkat jadi apa, mau lah menukar tadi dengan harga murah namanya. Sebab apapun wujudnya dunia ini, kesenangan dunia itu hanya kesenangan yang tidak ada artinya. Mata ungkolil, kesenangan yang sedikit. Dan kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kepentingan akhirat ditukarkan dengan kesenangan yang menipu dunia. Harga murah. Apalagi? Siapa yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih berceceran di batu-batu dan lembaran-lembaran pada zaman Rasulullah? Jadi ya, yang mengumpulkan menjadi satu mushaf pertama kali itu adalah Abu Bakar As-Siddiq atas usulnya Umar bin Khattab. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq enggak mau. Sebab tidak ada zaman Rasulullah, tidak ada begitu. Tapi Umar terus mendesak terus. Melihat kenyataan banyak orang yang hafal-hafal Al-Quran meninggal dunia. Kalau ini tidak kita kumpulkan, mumpung masih banyak orang yang hafal Al-Quran masih hidup, bisa dicocokkan. Kalau nanti yang hafal Al-Quran sudah meninggal semua, kita mengumpulkan mungkin banyak ayat-ayat Al-Quran yang hilang kita tidak tahu. Ya, maka didesak terus oleh Umar bin Khattab, waktu itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya beliau menerima. Nah, kumpulkan tulisan-tulisan yang berceceran, dikumpulkan, ya, diundang orang yang tahfidz, yang hafal-hafal Quran itu, dicocokkan. Nah itu, dah cocok semua, kumpulkan dari satu. Disimpan di, kalau sekarang ya di Istana Merdeka gitulah. Lalu disimpan oleh waktu itu dikhalifahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah itulah. Nah itu pertama kali itu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulnya Umar bin Khattab. Apalagi apa kesimpulan dari pelajarilah akidah yang benar agar engkau tidak tertipu oleh juru dakwah yang sesat, para ahli akidah Mu'tazilah dan lain-lainnya. Mohon dijelaskan dalil dan maksud makna tersebut, Ustaz. Untuk kuwi kok ngendi to? Dapat itu dari mana? Ya, itu kan jelas toh. Walaupun itu kamu dari mana tidak menjelaskan, tapi nasihat itu baik. Pelajarilah akidah yang benar. Akidah itu apa toh? Akidah itu suatu keyakinan, iman, iman yang benar. Ya, memang Islam itu ajaran yang pokok sumbernya itu akidah dan syariah. Ya, akidah itu suatu keimanan. Jangan bercampur dengan syirik. Imannya yang lurus. Nah, syariah itu ya, aturan hukum-hukum dalam ibadahnya. Jangan bercampur dengan bid'ah. Maka boleh dikatakan akidah itu iman, syariah itu Islam. Maka ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah, orang yang mau dirinya beriman supaya memakai Islam secara keseluruhan. Nah, akidahnya lurus, tidak bercampur dengan syirik. Nah, itu harus dipelajari dengan betul. Sumbernya akidah itu dari mana? Ya dari Quran. Mengajarkan Quran yang benar. Masalah ketuhanan misalnya. Dalam Quran Tuhan itu walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan menyerupai Allah, itu tidak ada. Allah itu lam yalid walam yulad. Nah, tidak berputra, tidak diputrakan. Maka kalau kita mempunyai akidah bahwa Allah punya anak, Allah itu dianakkan, Allah punya istri dan sebagainya, itu akidahnya sudah tidak lurus. Nah, kita mempelajari kok tahu kalau Allah itu tidak punya anak, tidak dianakkan, tidak laki, tidak perempuan. Ya, tidak membutuhkan siapa-siapa, itu dari Quran dan dari sunnah Rasulullah. Maka kalau kita pelajari Quran dan Sunnah dengan betul, akidahnya lurus. Nah, itu supaya kamu tidak, kitalah, supaya kita tidak terkencong. Kalau sudah akidahnya lurus, ya, tidak mudah dibelak-belokkan dari paham apapun, enggak bisa. Nah, karena sudah mempunyai akidah yang lurus tadi. Apalagi? Mohon dijelaskan dalam Al-Quran, hal apa saja yang tidak diketahui oleh manusia, mohon dijelaskan tentang dalilnya, Ustaz. Coba kamu baca surat Luqman ya, 34 itu. Surat Luqman, nomor surat 31, ayat 34. Inna allaha indahu ilmu sa'ah, wa yunazzilul ghaitha, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum maza taksibu godah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ha, itu antara lain. Ya ta? Semua kayak di langit dan bumi itu tuhan Allah. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tidak tahu. Mungkin kita merencanakan besok saya akan ke sana, besok akan ke sana, apa kesana. Apa bisa terlaksana betul? Belum tentu lah. Maka kalau kita melancarkan sesuatu dalam Al-Quran, supaya ditambah dengan ucapan, insya Allah, saya besok akan ngaji, saya besok akan ketemu kamu, saya besok akan pergi ke sana, insya Allah. Gitu loh. Tapi apa-apa yang kita cita-citakan besok itu mesti betul terjadi, belum tentu. Nah, kita tidak tahu. Yang kedua, kita tidak tahu, ya, di bumi mana kita akan mati. Ya, cita-citanya arep haji sok aku arep mati ning Mekah. Sok ben dikubur di tanah suci. Sebetulnya orang dikubur di tanah suci dan dikubur di sini sama saja. Jangan mengira nek dikubur tanah suci terus dosane diampuni kabeh, tidak. Sama saja, ya ta? Maka itu di bumi mana kamu akan mati kamu enggak tahu. Merasmula rasa dadak. Dadak gawe pamijen. Ya toh? Kowe mbok siapke kene-kene, oh bae kowe matine dipangan macan. Atau kecemplung laut dimakan iwak, terus sing arep ngubur piye coba? Udah. Jadi besok saya mati dikubur di mana rasa mbok pikir. Kalau sudah mati itu nanti yang ngubur di mana urusannya yang diopes dikubur di mana manut wae, aja kok ora manut. Mati dikubur ora manut piye ya toh? Wes ana mati, kubur ngendi manut wis kok kubur ning peceren kono ya gelem ning. Wong itu udah bangke aja kamu apa tuh? Ya toh? Nah, itulah maka kamu tidak tahu di bumi mana kamu mati itu enggak tahu. Apa yang terjadi besok pagi kamu juga tidak tahu. Ya toh? Maka itulah kalau ada sesuatu perencanaan untuk mengatakan supaya disertai dengan insya Allah kalau Allah mengizinkan. Ya, apalagi sholat agar bisa khusyuk itu caranya bagaimana, Ustaz? Ya, beberapa hal yang diperhatikan, terutama yang kira-kira mengganggu khusyuk sholat nanti disingkir ke harus sholat misalnya, nah, dah segala sesuatu yang mengganggu, ya kan? Ibu-ibu ini harus sholat ya padahal sedang masa apa atau goreng apa, tateni sik ini, ya dah, lagi sholat. Goreng apa ora dipateni kompore ban wah tempene gosong. Sekarang mikir salat iki wah tempene gosong kaya kok. Lah pikirane tentang tempe terusan. Jadi segala sesuatu yang mungkin mengganggu konsentrasi salat hilangkan. Apa saja itu? Terus berusaha mengetahui ayat-ayat atau kalimat-kalimat dalam salat yang dibaca. Memahami itu menolong sekali untuk tambah kekhusukan dalam sholat. Ya dah, lap itu. Kemudian alhamdulillahirrabbilalamin, tahu segala puji bagi Allah. Rahmanirrahim, maha pengasih lagi penyayang. Maliki yaumiddin, yang berada hari kiamat. Ya itu, diusahakan mengetahui artinya itu akan menambah konsentrasi, bisa terfokus pada sholat itu. Nah, itu usaha. Walaupun demikian kadang-kadang nyut, kelingan apa-apa, batal sholatnya. Tidak. Tidak. Nabi pernah mengadakan sayembara dan suatu riwayat. Siapa yang sholat mulai takbiratul ihram sampai salam tidak ingat apapun kecuali sholat, saya beri hadiah 100 ekor unta. Ada, akhirnya berlomba. Abu Bakar, Umar, Ali, itu semua. Abu Bakar baru takbiratul ihram sudah ingat yang lain. Umar begitu juga. Ali ini. Ya, dalam riwayat itu Ali. Tapi sahabat-sahabat semua jujur. Rokok, saya tidak ingat apa-apa, betul. Tidak, jujur. Apalagi saya mengatakan Nabi. Nah, Ali itu sudah hampir salam. Kelingan hadiahnya 100 ekor unta tadi. Sudah hampir salam. Jadi sejak awal itu sudah konsentrasinya sholat, tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Wes hampir salam, merasa, wah menang nih kok, 100 ekor unta itu. Nah, itu ya sampaikan pada Nabi, wah ya Rasulullah saya hampir salam teringat hadiahnya 100 ekor unta. Nah, berarti ya kamu gak dapat. Sudah. Artinya, sholat itu kalau ingat macam-macam tidak membatalkan sholat, tapi jangan diperturutkan. Ya, sholat, Allah Akbar, iling-iling sholat, artinya sholat. Terus kadang-kadang terpancing oleh hayang lain, kelingan sopo gitu, kelingan apa, dikembalikan waktu sholatnya. Aja malah diperturutkan, wah iya aku mau kencan karo kancaku, wah diampiri jam semene, abicak nyangrono, nyangrono, nah, tekan ngendindi akhirnya. Ya, apalagi? Bagaimana cara untuk menghilangkan sifat marah, ini mohon solusinya. Jadi marah itu, ya tak? Kalau sifat orang-orang yang bertakwa itu malah itu ditekan, dikendalikan. Coba dibaca surat Ali Imran itu. 134. Ali Imran ayat 134. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu orang yang bertakwa, antara lain kalau dia marah ditahan marahnya. Jangan dilampiaskan. Cara menahan marah menurut sabda Rasulullah, kalau kamu marah sedang berdiri, hendaklah kamu duduk. Kalau marah dengan duduk, hendaklah baring gitu loh. Jadi nasihat itu menekan marah. Berdiri kok, sedang marah kok sambil berdiri, duduk aja. Kah? Duduk masih marah, ngelekar, turu. Lainnya turu. Kita umumnya kan malah tadinya duduk bareng marah ngadek. Gitu? Nah, tadinya tidur marah bangun. Nah, mendatangi pada yang dimarahi tadi. Jadi dikendalikan. Itu cara-cara mengusahakan marah. Dan sadarlah, marah itu bukan penyelesaian suatu masalah. Kalau marah itu kan mesti merasa diperbuat, disakiti hatinya, dikecewakan atau disalahi orang. Toh. Nah, kalau itu sadar, oh surat Ali Imran 134 tadi, saya marah karena orang itu berbuat salah kepada saya. Tapi Allah mengatakan, wal'afina anin nas. Ya, maafkanlah kesalahan orang. Dah kalau sudah saya maafkan, kan marahnya hilang. Nah, itulah cara-cara pengendalian dirinya. Apalagi kemarin anak saya yang berumur 12 tahun mengumandangkan azan, tetapi dimarahi oleh seseorang karena anak kecil kok azan. Apakah anak umur 12 tahun itu tidak boleh azan? dan umur berapa yang sudah diperbolehkan untuk azan, Ustaz? Umur 12 tahun kalau memang sudah bisa azan boleh saja. Wong azan itu memanggil orang untuk sama sholat. Tapi anak kecil malah bengok aneh sih banter tuh. Kalau azannya betul boleh aja. Nah dimarahi itu mungkin di situ sudah ada petugas azannya. Sudah ada petugas azan lah. Kok ngerti-ngerti anakmu moro azan ya mesti disengeni. Ya, yang petugas sih. Dan petugas azan mungkin sudah di dijadwal azan itu mulai jam berapa? Anakmu lho teko ning masjid, mumpung karo nenek ning azan tak adani sik, ha dimarahi. Ya. Saya nang imame bareng bar azan terus dadi imam sisan. Nah, jadi kalau sudah ada yang bertugas, jangan kamu mengambil tugas orang lain tanpa izin gitu lah. Tidak boleh itu. Kalau masalah adanya umur 12 tahun memanggil orang untuk sholat boleh saja. Nah, dimarahi tadi mungkin karena sudah dapat tugasnya kok kamu adzan tidak ngomong dulu. Apalagi saya seorang petugas kebersihan berangkat jam 4.30 pagi. Dan kadang-kadang di jalan ada uang 500 rupiah sampai 10 ribu rupiah. Kadang-kadang makanan dan sayuran. Daripada mubazir dan ditabrak kendaraan, maka saya ambil. Bahkan saya pernah menemukan cincin emas 2 gram. Halal atau haramkah barang tersebut, Ustaz? Sedangkan cincin tersebut saya temukan setahun yang lalu, masih saya simpan, sudah saya zakati. Bila ada orang yang kehilangan dan bisa menunjukkan ciri-ciri atau surat cincinnya, ya akan saya kembalikan. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Nah, itu kan, betul kan? Batal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Fatu balil uraba. Islam itu dulu awalnya datang itu asing. Nanti akan kembali orang mengamalkan Islam itu tanpa asing lagi. Ya tak? Nah, coba sekarang kamu nemu barang, nemu itu kok bingung kan asing itu. Ya? Apa yang saya ingin ngomong? Nemu cincin, nemu duit terus tak kemanakan itu, ya. Oh, sekarang duit disimpan, duit dicolong kok. Disimpan dengan kotak, disimpan dengan mana itu? ATM itu dibongkar kok. Itu. Itu. Nah, kok ini ada yang nemu malah bingung tak kapake gitu. Nah, itu orang asing. Itu hasil ngaji. Coba saudara tidak ngaji. Nemu rumah sana, alhamdulillah dasar rumah sarapan untuk duit. Wah, sekiranya gue jajan gitu kan. Beda orang Islam, orang ngaji dan ngaji tidak lain. Orang yang mengerti dan tidak mengerti lain. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Ya dah? Kalau orang tidak mengerti, menemu barang berharga itu merasa akan mendapat rezeki. Tapi orang yang mengerti, wah ini satu beban buat saya. Betapa susahnya orang yang kehilangan cincin tadi. Yang nemu bukan senang, saya juga susah, saya harus kewajiban mengumumkannya. Jadi maka kalau sudah kamu simpan satu tahun, tidak ada orang yang mencari, boleh kamu manfaatkan. Tapi harus diumumkan, kamu sudah mengumumkan belum? Nah, sudah temu, disimpan setahun orang tahu mengumumkan. Nah kalau sudah diumumkan siapa tahu kalau kamu menemukan. Nah kita maka diumumkan saya menemukan ya apa itu cincin ini namanya apa sepatang sebuah cincin ya sebuah cincin di mana bagi yang merasa kehilangan supaya menemui saya gitu boleh itu harus diumumkan dulu apalagi pengumuman sekarang lewat radio MTA boleh lewat radio temui lah nanti kalau orang datang aku kabeh sing teko akeh, gampang kalau sing teko banyak, tanya cincinmu apa? Ya, berapa gram? Ana pula yang ciri-cirinya pas ya itu diberikan. Kalau sing kelangan tenan kan mesti merasa cincinnya. Kalau yang tidak mau gawe-gawe kan tidak pas. Nah, itu mestinya kamu umumkan. Kalau sudah diumumkan, satu tahun kok tidak ada yang mencari ya sudah boleh halal digunakan. Kalau makanan tadi misalnya sayuran ini kubis apa-apa juga wah kok nek ranut harus dimanfaatkan boleh itu alim diridho. Coba kowe entuk nak entuk sayuran sak bagor gitulah gitu. Mestinya mbok tututke iki mau. Bagi sing kulaan ardidol malah hilang gitu ha. Ya itulah prinsip orang nemu itu dalam Islam tidak menguntungkan. Ya, harus berusaha mengembalikan pada yang punya. Caranya dengan diumumkan. Kalau sudah satu tahun tidak ada yang mencari, ya, ya sudah boleh dimanfaatkan. Apalagi? Dalam keterangan Ustaz, bahwa laki-laki memakai cincin emas adalah boleh berdasar Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Tetapi dalam hadis disebutkan bahwa laki-laki dilarang memakai emas dan sutra. Dari dalil tersebut, sepertinya antara Al-Quran dan hadis berlawanan. Tetapi kalau kita jeli, sesungguhnya itu tidak berlawanan. Karena dalam Al-Quran yang disebutkan perhiasan itu kata umum. Sedangkan dalam hadis disebutkan emas dan sutra itu kata khusus. Jadi menurut pendapat saya, laki-laki boleh memakai perhiasan kecuali emas dan sutra. Karena dilarang oleh Nabi dalam hadisnya. Bagaimana dengan pendapat saya itu, Ustaz? Kamu berpendapat begitu ya boleh. Tapi jangan menyalahkan yang berpendapat lain. Kalau sudah terjadi perbedaan pendapat begitu, saling menghormati, ya toh? Sudah rasa olok-olokan. Ya toh? Kamu olok-olok, wong Islam kok nganggo cincin emas haram. Ya, gitu. Lah olok-olokan ya. Lah sing nganggo kan, kowe para nganggo pandune ra duwe kok. Sudah, kalau pemahamu seperti itu ya sudah. Yang memahami make cincin emas boleh ya biar make. Yang tidak boleh enggak usah make. Sudah itu enak toh. Kalau semua berdasarkan ilmu, beralasan dalam mengatakan boleh dan tidak boleh beralasan, ya sudah. Saling menghormati. Nanti yang akan menilai itu Allah. Jangan memaksa orang harus sependapat dengan kamu, jangan. Dan kamu pun tidak dipaksa untuk mengikuti pendapat saya. Umpama seorang kan gitu dah. Dah kamu begitu, saya begini, ya dah saling menghormati. Enak udah. Apalagi saya bekerja di bagian pembungkusan dan pengiriman produk konsumen. Jika ternyata ada salah satu dari barang-barang yang saya kirimkan itu ada yang digunakan untuk kegiatan yang mengandung bid'ah dan kemusyrikan, bagaimana dengan pekerjaan saya tersebut? Tidak apa-apa, wong kamu sebagai buruh tugasnya mengirim barang. Majikanmu nyuruh ngirim barangnya ini. Kita kirim. Tapi kamu disuruh majikanmu, suruh mengirim barang, ya udah dikirim dah. Kamu diupahi, mau pegawai kok ya dah. Ya. Apalagi? Keluarga kami mempunyai hutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sejumlah 1 juta rupiah. Tetapi saya juga mempunyai usaha ternak bebek 25 ekor dan ayam beberapa ekor. Dari penjualan telur bebek dan ayam, saya keluarkan zakatnya, walaupun nilainya kecil. Keluarga kami juga mempunyai penghasilan lain dari kontrak kuli panggul di Pasar Johar Semarang dan sawah setengah patok. Dari hasil tersebut, juga sudah kami keluarkan zakatnya. Tetapi dari penghasilan-penghasilan tersebut, belum mampu untuk melunasi hutang di atas, karena habis untuk keperluan sehari-hari. Pada tanggal 1 Mei kemarin, saya dipanggil dari Pemda untuk menghadiri pengajian dan mendapatkan bantuan. Tetapi sesampai di pengajian, yang saya terima adalah zakat Rp250.000 dari lembaga amil zakat. Yang demikian itu, apakah saya berhak menerima zakat tersebut, Ustaz? Ya kalau memang kamu diberi, ya boleh saja kamu terima. Mengambil zakat itu yang diberikan itu juga bukan zakat saja. Yang diambil zakat yang diadakan di Pemda-Pemda itu kan bukan apa itu. Kadang-kala zakatnya juga tidak pas zakat. Ya. Yang pegawai negeri misalnya dipotong sekian. Dan zakatmu bukan mestinya zakatmu mungkin kurang dari itu, mungkin lebih dari itu. Ya, anggap saja ya dipotong itu, jangan kamu menganggap itu mengeluarkan zakat. Kalau kita dipotong dari ambil zakat di pemerintah-pemerintah itu, ya sudah, kita keluarkan saja lah. Zakat kita bayar sendiri. Sebab zakat itu urusan agama. Yang ngurusi juga orang-orang yang harus mengerti aturan zakat itu. Karena aturan pemerintah kadangkala bupatinya atau pemdanya itu bukan orang Islam, karena ada kata disik seperti itu dilangsungkan saja. Ya udah, pegawai. Nah, sing dipotong gajine pegawai barang kuwi orang dirampet wae, wis Islam ora Islam pokoknya pendak gajian potong sekian. Padahal dia bukan orang Islam. Bukan orang Islam kan tidak wajib zakat, potong juga. Kamu terima, kalau memang kamu membutuhkan silakan saja. Karena itu saya yakin bukan murni dari zakat itu. Apalagi, apakah halal hasil dari usaha membuat kue yang dicampuri bahan pengawet agar tahan lama, Ustaz? Boleh, asal tidak membahayakan. Kalau bahan pengawet itu terlalu banyak dan membahayakan orang yang mengkonsumsinya, nah itu berarti kamu membuat sengsara orang lain. Nah, kalau bahan pengawet sekedarnya saja sedikit dan itu ya, tidak membahayakan, tidak masalah. Apalagi? Kami mempunyai dua anak yang menjelang remaja. Anak pertama kelas 2 SMA dan anak kedua kelas 3 SMP. Anak kami sering ke internet, katanya ada tugas dari sekolahnya yang harus dicari di internet. Saya selalu menanyakan tugas mata pelajaran apa dan waktu saya batasi, jangan terlalu lama. Dan waktu pulang hasilnya harus ditunjukkan pada saya materi yang dicari. Saya juga pesan, tidak usah melihat macam-macam yang ada di internet dan tidak boleh Facebookan. Siapa yang tidak khawatir, Ustadz, dengan pengaruh yang ada di internet, semuanya tersaji di internet dengan bebas. Yang menjadi masalah, rupanya kedua anak saya tidak amanah. Anak pertama banyak menyimpan gambar-gambar yang katanya penyanyi idolanya, seperti Adam Lambert. Dan anak kedua juga menyimpan gambar artis idolanya, penyanyi-penyanyi model Korea yang memakai baju mini. Beberapa hari yang lalu, gambar-gambar tersebut saya hapus semua. Dan alhamdulillah, 3 hari yang lalu, HP anak saya rusak. Rupanya keduanya tidak terima gambar-gambar artis idolanya dihapus. Berbagai nasihat saya berikan bahwa semua itu demi kebaikan anak-anak. Untuk itu mohon nasihatnya untuk kedua anak saya tersebut. Mudah-mudahan nasihat dari Al-Ustadz lebih mengena. Bingung loh ngatasi anak kecil-kecilnya, bingung. Itu sebenarnya salahnya sendiri. Ya, salahnya sendiri. Jadi kemarin ada pengajian di Ngawi, ada seorang ibu. Ya, anaknya itu di asrama. Waktu di asrama ya sholatnya rajin. Ya, tidak pernah lihat TV. Ya. Setelah di rumah, itu sholatnya jadi tidak rajin. Terus lihat sinetron TV itu, ya sampai kadang-kadang berlarut, melupakan sholat dan sebagainya. Nah, supaya tidak melihat, padahal ibunya ya suka lihat sinetron. Nah, setelah ibunya mengingatkan, jawabnya anak, lah ibu ya lihat kok, saya nggak boleh lihat, gitu lah. Kan? Nah, maksudnya bagaimana supaya anaknya tetap tidak lihat, ibunya tetap lihat. Itu enggak bisa gitu itu, ya kan? Nah, anak itu mesti mengikuti apa ya? Masa bapak ibu boleh lakoni kok saya tidak boleh. Nah, maka anaknya bisa nanya lah, ibu boleh lihat kok saya enggak boleh, kan gitu. Nah, seperti itu sebenarnya jalannya gampang. Kalau HP itu ternyata membawa maksiat, tidak usah nyekel HP, dijual. Sekarang anak kecil-kecil cah SDW cekelane HP kok. Ya, padahal ya digas, anak kecil ya cah SD, SMP, SMA lah HP jane nggo apa, liyane nggo pacaran ra enak. Kecuali kalau sudah gede pengusaha atau hubungan bisnisnya, koneksi sana, koneksi itu hubungan itu adalah nek mahasiswa mungkin mengaset apa aset ilmu dari internet tak bisa lah nek cah SD, SMP apa ambil dari ilmu apa dari situ. Paling ya tinggal kencan karo kancane kuwi. Artinya manfaatnya dengan madorotnya itu lebih besar madorotnya. Lah untuk mengatasi itu mestinya anak-anak sekarang tidak usah dicekeli HP. Tidak usah kalau sekarang baca itu ke HP, jual saja HP-nya. Wis le, tanduk saiki ora usah nyekel HP. Ya, gua apa to kuwi wae ra ning manfaate. Mubadir di samping itu membawa dirinya malah raka. Kalau kita lihat sering, saya lihat di TV One itu banyak gadis-gadis hilang. Umur 15 tahun hilang, umur 20 tahun hilang, gadis. Ternyata setelah itu diusut asal-usulnya karena lewat HP tadi, lewat Facebook. Ya, panggil kencan di sana, tadi, akhirnya dibawa pergi. Teman-temannya gulai, hilang. Itu sebenarnya ngilang, orang hilang. Lebih baik, tidak usah megang itu. Kalau itu tidak usah ke HP-HP-an, ya gue. Sekarang tuh memang dari HP itu bisa kok mau lihat gambar apa saja bisa maksiat bisa, manfaat bisa. Tapi kalau lihat manfaat dengan maksiatnya lebih banyak maksiatnya, mandorannya lebih besar, ya lebih selamat tidak mempunyai, tidak usah pakai. Apalagi? Doa untuk menidurkan anak kecil apabila malam menangis itu, menurut tuntunan Islam apa ada? Saya belum tahu. Mohon nidur cah cilik balang jaluk doa. Jadi suwok. Ya. Ada kata aja didoakan, kamu doa boleh saja mohon kepada Allah. Ya, wong Allah itu bebas. Bahasa apapun boleh. Kowe doa bahasa Arab, bahasa Jawa ya bisa. Karmu piye udah. Apa minta anaknya supaya tidur, ya Allah, tidurkanlah anak saya itu tidak bangun. Ya, ya boleh. Boleh saja gitu. Doa. Silakan doa, mung butuh anak besok tidur toh, bengi gendera nangis ya turu. Ya, mestinya sing penting ora kuwi keneng apa anak iki nek nangis bengi sebab apa? Hanya anak tadi belum bisa ngomong, lah sebabnya apa? Dicari sebab-sebabnya. Mungkin terlalu lembab di dalam kamarmu itu. Sumuk. Lah sumuk urung iso ngomong. Malah digedong di wong sumuk malah digedong dikerubuti ya tambah nangis. Ya, atau sumpek di sini tidak keluar. Atau sakit, nah, diperiksakan ke dokter, kan gitu kan. Aja kok nangis sih, jaluk apa gitu. Nah, cilik itu apa-apa nangis. Nah, supaya bisa tidur, mungkin lapar, gitu juga lah. Anak lapar, tidak bisa-bisa tidur, bisa. Kalau anak kecil biasanya, kalau nangis malam itu dimimiki ibunya, sudah. Sudah, dimimiki, bikinkan. Kalau sudah bikinkan susu atau disusuan ibunya sendiri, nanti tidur itu. Kalau mau doa biar anak bisa tidur, ya boleh saja didoakan mohon kepada Allah lah. Tapi doa tertentu itu saya belum tahu. Nek anakmu nangis ben dang turu dongakno iki, saya belum tahu. Doa yang khusus-khusus itu belum tahu. Apalagi? Saya sehabis salat fardu berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal dengan doa Allahummaghfirlahu warhamhu. Termasuk doa untuk saudara yang sudah mendahului saya juga begitu. Yang demikian itu boleh apa tidak, Ustaz? Boleh. Kalau orang tuamu sholat ya boleh aja lah. Kalau orang tuamu sholat ketika hidupnya, dimohonkan ampun boleh. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, curah karunia rahmat dia. Itu boleh aja kalau memang orang tuamu sholat ketika hidupnya. Apalagi? Saya mempunyai 3 kakak, yang 2 sudah mau mendengarkan radio MTA, sedang yang 1 di Ungaran, Semarang. Ketika ada pengajian akbar di Ungaran, saya kasih tahu supaya datang, tetapi dia tidak mau datang. Dan ketika saya silaturahim ke sana, saya bawakan brosur MTA, ternyata dia mengamalkan sholawat kubro. Ketika saya tanya, mengamalkan itu apa sudah tahu ilmunya? Dia jawab bahwa kiainya juga mengamalkan begitu, lalu mendapatkan karomah. Dia juga bilang bahwa ilmunya belum sampai ke sana. Yang saya tanyakan, sholawat kubro itu apa, Ustaz? Masih ngamal ke wirang ngerti apa mereka aku ya. Ya, saya belum tahu itu. Sholawat itu sholat ya kubro ya gede itu. Nah, berarti ada sholawat sugro, mungkin ada sholawat sugro mungkin. Ada sholawat besar, ada sholawat kecil. Saya belum tahu itu. Saya belum tahu. Teko awe sing ngamal ke. Nah, ternyata yang ngamal ke itu belum tahu ya. Nah, kalau kita belum tahu tidak mengamalkan apalagi mengajarkan wong. Tahu aja tidak kok mengajarkan. Dan mestinya kamu tahu, tanya dulu pada saudaramu tadi, kamu mengamalkan sholat kubro itu, apa ada tuntunannya, dan sholat kubro itu bagaimana, itu tekono. Ya. Nah ajarannya Pak Kiai ini kok sholat kubro itu lah. Lah Pak Kiai itu apa ngaku hadis, apa ngaku ayat, apa enggak tahu. Nah maka itu, belum tahu ya sudah kamu tidak usah ikut ngamalkan. Kalau kamu mau ikut tanya dulu dasarnya ada apa tidak. Kalau kamu tanya pada saya belum tahu. Gitu. Maka saya tidak ngamalkan dan tidak ngajarkan apa belum tahu. Apalagi? Siksa kubur itu apa ada? Ada. Ya, kalau perlu nanti dikeluarkan brosurnya. Ya. Walaupun dulu pernah dikeluarkan brosur ketika masih di Kemlayan dulu. Siksa kubur itu. Berdasarkan banyak hadis, siksa kubur itu ada. Nanti kalau perlu dibrosurkan. Apalagi? Apa saja tanda syukur kepada Allah menurut Al-Quran dan bagaimana cara mensyukurinya? Mohon dijelaskan, Ustaz. Jadi syukur itu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah pada tempat yang dibenarkan oleh Allah. Misalnya kita diberi rezeki oleh Allah, disyukuri rezeki itu dibelanjakan di jalan Allah, dikeluarkan zakatnya, ya. Pemanfaatannya jangan sampai dibelanjakan di jalan setan, karena Allah mengatakan anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan kamu belanjakan hartamu yang akibat pembelanjaan harta itu menyengsarakan dirimu sendiri. Nah, orang yang diberi harta oleh Allah kok digunakan untuk hal-hal yang menyengsarakan dirinya sendiri atau digunakan hal-hal yang tabdir dan mubadir itu temannya setan, itu namanya tidak mensyukuri. Ya, kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, ya digunakan sebagaimana ya diridhai oleh Allah. Itu banyak macamnya kalau itu harta seperti tadi. Kalau anak, nikmat syukur kepada anak, diberi anak oleh Allah, dididik. Ya, dididik menjadi orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah. Dididik, diberi istri juga begitu, dituntun kepada agama. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka dalam rangka syukur kepada Allah. Jauhkan dari api neraka. Berarti diajari untuk setelah tahu, dipahamkan untuk menempuh jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Apalagi? Setiap bulan saya mengeluarkan zakat mal. Bagaimana hukumnya jika saya bernazar, jika keinginan saya untuk naik haji terkabul, zakat yang saya keluarkan akan saya lipat gandakan pengeluarannya. Sedangkan untuk selanjutnya, zakat mal saya tetap rutin saya keluarkan setiap bulan. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Boleh saja kamu zakat lebih daripada ketentuan. Faman tatawa'a khairan fahuwa khairullah. Kalau kamu melebihkan dari yang ditentukan oleh Allah tentang zakat, tentang sedekah, tentang infak itu, fahuwa khairullahu, kebaikannya kembali pada dirimu sendiri. Ya tak? Boleh. Tapi mau melebihkan zakat itu tidak nadar, tidak usah nadar kan. Ya. Kalau nazar itu nanti, kalau kamu tidak melebihkan, dosa. Karena nazar sebelum nazar itu jadi wajib kan. Ya. Tapi kalau kamu melebihkan tanpa nazar tadi, tidak suatu kewajiban. Ya, kalau kamu mau dirizki bisa ibadah haji, ya sudah zakat saya lipat gandakan, boleh. Tidak salah. Dan insya Allah sebanyak zakat yang kita keluarkan itu, Allah akan memberi imbalan yang lebih banyak lagi. Tidak ada orang riwayatnya melarat karena zakat itu enggak ada. Itu banyak dia mensyukuri keluarkan zakatnya, Allah mengatakan, wayur bis sadaqoh, harta yang dikeluarkan zakatnya akan disuburkan oleh Allah. Apalagi? Profesi saya di bidang kesehatan, dan ada potensi terjadi komplain dari orang-orang yang saya layani. Saya mengikuti asuransi yang setiap bulannya harus membayar premi. Asuransi ini akan membayar tuntutan pasien yang menuntut ganti rugi kepada saya terkait jika ada layanan yang merugikan dirinya. Sebenarnya hukum asuransi itu bagaimana, Ustaz? Asuransi itu kan urusan dunia. Ya ta? Kalau asuransi itu prinsip boleh aja asal tidak melanggar syariah. Maka kemarin minggu yang lalu kan sudah ada datang ke sini asuransi takaful itu. Asuransi yang diatur menurut syariah. Nah, kalau ada asuransi yang diatur menurut syariah dan ada asuransi yang diatur tidak menurut syariah, lebih yakin kita sebagai orang muslim ya lebih mantap ikuti yang diatur menurut syariah. Cinta kaful itu diatur menurut, semaksimalnya menurut syariah. Nah itu dah. Boleh. Nah, kecuali kalau memang tidak ada asuransi syariah, terpaksa adanya asuransi konvensional, ya itu tidak. Tapi kalau sudah ada syariah, ada pilihan lagi apa? Kalau tidak milih syariah. Itulah. Perbankan ya begitu. Kalau umat Islam tentunya ya, ada perbankan yang umum, konvensional, ada perbankan yang diatur menurut syariah. Mestinya kita memilih memakai yang aturan syariah. Itu kan? Ekonomian ya syariah. Nah, maka kalau tidak ada itu namanya terpaksa. Kalau ada yang diatur menurut syariah, kenapa tidak menurut syariah? Nah, jadi supaya yakin, mantap ya ajak ikuti aja asuransi yang berdasarkan syariah. Apalagi? Boleh apa tidak wanita memakai gincu atau lipstick? Karena kalau tidak memakai akan kelihatan pucat seperti orang sakit, sedangkan kalau memakai khawatir kalau menor dan mengandung dan mengundang perhatian orang lain, Ustaz. Nah, maka boleh pakai gincu, pakai lipstik itu ketika di rumah dilihat oleh suamimu, gitu. Pakai, nah, ya suamimu melihat bibirmu itu wah seperti. Nah, jangan sampai di rumah malah orang gelem aku, kalau mau pergi malah wah aku ya pakai gincu, pipinya ini catnya berapa warna, ada biru, ada jambon, ada apa-apa. Tujuannya apa? Biar dilihat orang. Nah, kalau tujuannya begitu terang tidak boleh, itu namanya tabarut situ ya. Kalau memakai lipstick pakai itu boleh saja, yang penting itu untuk siapa gitu loh. Untuknya ini yang menjadi penentu. Karena istri itu berhias, berdandan, perhiasan dan sebagainya itu dipakai untuk menyenangkan suami. Tapi kebanyakan istri-istri itu malah kalau untuk menyenangkan suami enggak mau dandan. Kon adus iso angel. Ning nek arep lunga ora usah dikon adus, adus. Luyane kok adus arep lunga. Lah nggo sapa to iki? Nek ora lunga ning omahno, wah. Wes jam songo ora adus ta Bu. Ora arep lunga Mas. Lah berarti mandi pun untuk orang lain. Padahal mestinya bagaimana supaya saya bisa berhias, berdandan tampak cantik, tampak dilihat menyenangkan tuh kalau yang melihat suaminya itu. Nah, suaminya kalau mau melihat orang cantik malah melihat istrinya orang lain. Nah, neng dalan ini biasanya malah dandan cantik-cantik neng rumah ya. Lombrot gitu kok. Ada kala ning omahe nganggo klambi amoh-amoh kuwi malah. Bukake klambi anyar barang iki ora nganggo sing ngene. Alah ning omahe Pak wis amoh-amoh ra popo. Amoh-amoh ra popo. Ada kata kala salah sudah kaprah gitu. Apalagi Awal Juli 2012, saya menikah dengan janda yang mempunyai 2 orang anak. Hubungan kami tidak mendapat restu dari beberapa saudara dan anak istri saya, karena kami mengaji di MTA. Bahkan kami sempat mendapat teguran, diusir dari rumah tempat tinggal istri, tetapi hal itu tidak kami hiraukan dan kami masih tinggal di rumah istri dengan kondisi lingkungan di sekitar yang tidak nyaman bagi kami. Karena kami telah mengaji di MTA, dalam lingkungan saudara istri saya, kami bagaikan orang asing karena tidak mengikuti acara-acara yang dilakukan umum di lingkungan tersebut, misalnya banjaan atau yang lainnya. Bahkan rencana menikahkan anak kami di KUA tidak jadi karena saudara istri dan bapak kandung anak tersebut sudah merencanakan acara nikah dengan kembar mayang dan lain sebagainya tanpa pemberitahuan kepada kami. Akhirnya kami pasrah untuk menghindari konflik dan saya tidak menghadiri acara pernikahan tersebut. Apakah sikap saya yang demikian itu dibenarkan menurut syariat, Ustaz? Ya, tidak salah apa-apa, boleh itu. Boleh. Maka orang tua keluarga kamu tidak suka tadi karena kamu nikah dengan janda atau karena kamu ngaji. Ya kan? Kalau kamu ngaji, mengamalkan hasil ngajinya, masyarakat di situ di keluarga kamu tanpa asing wajar. Karena terus kalau kamu mengamalkan hasil ngaji, mesti tidak sama dengan umumnya. Lah kalau tidak sama dengan umumnya itu dianggap asing, aneh. Wong ki nyeleneh men kancane gelem ngene kok ora gelem dhewe, gitu ta? Kalau itu tidak peduli, karena kita ngamalkan agama itu tidak mengharapkan ridhonya siapa-siapa, kecuali mengharap ridhonya Allah, sudah tidak peduli. Perkara kamu dianggap asing, ya wajar, memang Nabi kita juga mengatakan begitu, orang yang mengamalkan agama nanti pada suatu saat akan tampak asing, seperti ketika baru Islam baru datang. Nah, perkara tidak sukanya karena kamu nikah dengan janda anaknya 2, itu urusan kamu. Tidak usah urusan orang lain, tidak ada salahnya apa-apa. Menikahi janda anak 5 atau anak 6, mana boleh saja. Ya. Tidak masalah. Ya, jadi nikah dengan janda itu tidak salah apa-apa. Nikah dengan gadis juga tidak salah apa-apa, boleh saja. Yang penting sama-sama ada kecocokan, membangun rumah tangga yang baik. Mawaddah, sakinah, warohmah, kan? Dan tidak usah perlu dihiraukan, jalan tidak salah apa-apa. Terus, masih ada? Mahar adalah wajib untuk pernikahan. Apakah mahar yang diberikan 3 hari sebelum pernikahan dibarengkan dengan sok-sokan tukon itu, apakah boleh, Ustaz? Diberikan saat itu ya boleh, diberikan saat mau nikah dengan di depan naibnya ya boleh, diberikan jauh sebelumnya ya boleh. Ya, boleh. Yang penting itu mahar sudah saya berikan. Nanti ditanya naibnya, maharnya sudah diberikan? Sudah. Apa maharnya? Sajadah, gitu. Ya, sudah. Yang berikan kapan? Setahun yang lalu. Boleh juga. Kalau memang ketika memberikannya, ya, dengan diikrar ini mahar saya. Kan kita sudah nembung wis podo senenge, nikahnya tahun yang akan datang, ya sudah di maharnya saya berikan dulu. Boleh juga. Ya, yang penting mahar sudah dibayar. Apalagi dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal: cantiknya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Yang saya tanyakan tentang keturunannya. Ustadz menerangkan bahwa keturunan di sini adalah keturunan orang baik-baik. Dan dari keterangan Ustadz bisa diambil kesimpulan bahwa nasib seorang wanita itu tergantung baik buruknya orang tuanya. Itu bertentangan dengan hadis Nabi bahwa kita tidak boleh membanggakan keturunan. Menurut pendapat saya, keturunannya itu, keturunannya di atas adalah keturunan wanita itu, yang artinya anak dari wanita itu. Karena katanya di atas adalah kata ganti dari wanita itu. Kalau dijabarkan adalah kecantikan wanita itu harta wanita itu dan keturunan wanita itu. Bagaimana dengan pendapat saya itu, Ustaz? Pendapatmu begitu boleh saja. Keturunan wanita itu wong belum nikah kok keturunan itu ya. Ya, dinikahi karena keturunan wanita itu. Lah wong durung nikah wis ndek keturunan bagaimana? Pertama, yang kedua, ya ta? Nasib anak itu memang ada kaitannya dengan orang tua. Jangan kamu nyalahkan. Wong Nabi aja mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Langsung Nabi mengatakan fa'abawahu, ya ta? Yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ya. Jangan memahami satu hadis itu. Nabi mengatakan semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kesiapan beragama Islam. Jadi dengan kata lain, bayi lahir itu sudah Islam. Ya. Diberi modal untuk menjadi orang Islam. Nah kalau ternyata besar menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, fa'abawahu. Itu kesalahan kedua orang tuanya. Maka keturunan itu penting. Jadi bukan bertentangan, bukan bertentangan di situ. Kalau bertentangan itu kamu membangga-banggakan keturunan. Saya keturunan Nabi, saya keturunan Raja. Lah kalau kamu membanggakan begitu itu salah. Keturunan itu maksudnya kalau bisa itu anak ya mencari istri itu juga anak-anak apa keturunan orang-orang yang baik. Orang yang baik itu bukan raja, pejabat, bukan orang yang baik keturunan agama itu orang yang apa? Yang soleh. Keturunan orang-orang yang soleh. Nek wong Jawa ngandake kacang apa seninggal anjaran. Maksudnya kacang apa ninggal ajaran itu maksudnya bagaimanapun juga anak itu kadangkala mengikuti jejak orang tuanya. Tapi ini anak sekarang wis do ninggal kelanjaran. Kacang sekarang kelanjaran wis rada gelem nurut lanjaran iki golek lanjaran dhewe. Nah. Ya ta? Nah, itu maksudnya kalau bisa tuh orang cantik. Ya, mah kembali pada anak itu tadi juga. Hah? Keturunan orang cantik karena hartanya. Hartanya wanita itu sekarang kalau kamu ngani wanita apa ya nek wanita sing kaya nek jemelu bapak ibu ini nek wanita kaya. Ya. Kalau saya anaknya wanita anaknya saya misalnya. Kalau anak itu kaya, itu yang kaya siapa? Bapaknya itu. Ya. Maka dinikahinya kembali kepada wanita betul. Tapi wanita kaya itu umumnya wanita kalau masih ikut orang tuanya kaya ya kaya bapaknya. Nah kamu memilih wanita yang kaya. Sebab ya bapaknya kaya. Lah ini besok deh bapaknya kaya kalau nikah dengan wanita ini tentu akan diberi banyak harta. Kalau bapaknya nanti meninggal dapat warisan dari bapaknya. Gitu lah. Keturunannya juga begitu kalau keturunan orang-orang baik, ya kalau bisa cari keturunan orang-orang baik. Ya, keturunan orang baik. Kalau keturunan orang baik, hidup di lingkungan yang baik, nah memungkinkan itu nanti akan menjadi anak yang solehah juga. Kalau kamu maksudnya keturunan anak yang mau dinikahi itu juga boleh. Nabi juga mengatakan, nikailah wanita-wanita yang apa? Mempunyai keturunan yang banyak gitu lah. Jadi aja milih wanita sing ora duwe anak. Kalau milih iki nikah itu wong tujuannya nikah itu untuk mengembangkan keturunan. Jadi aja malah milih sing ora duwe anak. Itu juga bisa, tapi tidak hanya begitu saja. Maksudnya di sini kan wanita dinikahi ada empat hal, cantiknya, kayanya, keturunannya, dan apa yang satu? Imannya. Tiga-tiganya ini boleh hilang, yang tidak boleh apanya? Imannya. Cantiknya, itu jelas, pandai itu. Kayanya, siapa yang kaya? Itu orang tuanya kan. Keturunannya, lah keturunannya juga. Dia keturunannya, keturunan orang baik. Kalau mau dekatnya kepada wanita itu juga boleh milih wanita yang nanti bakal menurunkan anak yang banyak, itu juga bisa. Aja milih wanita yang mandul, milih anak sing calonnya anaknya akeh gitu loh. Nah, saya ini anak dua cukup kok. Wah kisah orden ini, anaknya di, percaya, wah banyak ini, wah malah kok rasih ngepek. Calonnya anaknya akeh gitu ya. Jadi kalau anak tentukan oleh orang tuanya itu bukan dari saya, itu dari Nabi yang mengatakan. Nabi mengatakan ditentukan oleh orang tuanya, artinya anak yang tadinya fitrah baik tadi yang menjadi jelek Yahudi, Nasrani atau Majusi itu orang tuanya yang dipersalahkan. Berarti anak itu, orang tua itu bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, menjaga fitrahnya tadi. Apalagi sebelum ke pertanyaan langsung, ada pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Menggibah atau membiarkan aib sesama muslim hukumnya adalah dosa. Bagaimana hukumnya? Saya sebagai wartawan yang terkadang memuat tentang berita korupsi, judi, zina dan lain-lain, yang semua itu rata-rata pelakunya juga beragama Islam. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, sok tanggungan. Dilalah lo ya. Wartawan ini bisa muat ngono-ngono kuwi pinter. Mare sing payu ya ngono kuwi. Nene sing apik-apik padahal pengajian sini. Terus korban. Entah itu kalau korban ribuan kambing, sapi, udah tahu dimuat. Ya bagi coba bagi daging korban ribuan, tidak ada keributan satu pun, enggak ada yang ita-itaan, ora dimuat. Kene enek ning Istiqlal apa ning ngendi ngedum daging terus ana sing kepitak-pitak mati, itu sing dimuat. Nah, dimuat ta. Dadi nek berita sing elek-elek ngono ki dimunculke, nek sing apik-apik ora menarik. Ya ta? Coba kenapa kok sing dimunculke padane nanti ya, pembagian zakat fitrah mamanya, zakat fitrah, kan ada juga tuh orang bagi zakat fitrah akhirnya desa-desaan, nanti ada pingsan barang, ini sing semaput barang, wih dimuat. Ini pembagian zakat fitrah, membagi berapa ribu bungkus, tidak ada apa-apa, orang dimuat. Nah mbok ya untuk imbangan ini sing elek ya tiap, dimuat, sing jelek, sing baik juga di muat terus diberikan contoh. Ini loh contohnya yang baik. Supaya tidak terjadi seperti itu, hendaklah diikuti cara pembagian yang baik seperti ini. Nah itu namanya pendidikan. Nanti coba bentar lagi waktu korban nanti. Wah sing boso desa-desaan jaluk daging ida-idaan nganti sing ora dimuat kok. Ning sing bagi daging sampai ribuan besek dikirim ke sana kemari, ndak ada dimuat. Ora nek sing ngerti makanya. Nenek zina, wong zina itu diberita-berita kaya. Nah gue urusannya biar mbah, sok karo Gusti Allah tanggungin DPW. Yeah, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bambang Ustaz dari Kasian. Oh iya, perlu dikasiani. Ya, yeah. Ya mari. Kebetulan saya punya adik ipar Ustaz yang ikut saya. Ya. Namun karena ya tergoda oleh laki yang non muslim. Ya. Itu apakah kewajiban saya secara hubungan dunia itu masih melekat pada saya atau bagaimana? Misalnya untuk ngombyongi pernikahannya dan sebagainya itu. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita muslimat nikah dengan laki-laki non muslim itu hukumnya haram. Karena haram maka tidak perlu ngobyongi. Apalagi kalau adikmu itu ikut kamu dinasehati. Apa enggak ada laki-laki yang muslim? Ya, laki-laki muslimat, laki-laki wanita muslimat dengan laki-laki muslim, non-muslim tidak halal. Kalau kamu mau saya nasihati, jangan diteruskan. nikah dengan laki-laki yang muslim. Kalau kamu nekat, saya cuci tangan, enggak mau ngurusi kamu lah gitu. Sebab kalau kita tetap malah membantu meluruskan apa mengurusi tentang itu, apalagi ikut duwe gawe dan sebagainya, itu kena ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dilarang kita bantu membantu dalam perbuatan dosa. Perempuan muslimat nikah laki-laki tidak muslim atau kafir itu hukumnya haram. Lah kok kita bantu? Nah, itu kan? Enggak boleh. Dinasihati semaksimalnya, kalau enggak mau lepas sudah, enggak usah bantu apa-apa. Apalagi berikutnya nomor 11 disebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Guntur, asal dari Soradati Kabupaten Tegal. Oh iya, pendengar radio. Iya, iya, mari Pak Guntur. Mau tanya Pak Ustaz. Dalam surat Al-Fatihah kan ada ayat yang berbunyi ihdinash shiratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini kan permintaan untuk diri kita pribadi. Namun kebanyakan orang untuk orang mati atau orang yang sudah hidup. Satu, itu yang kedua, apakah pahala itu bisa dikirimkan? Sebab di kiai saya itu mantap sekali pahala itu bisa dikirimkan. Karena katanya ada pulsa perdananya. Pulsa perdananya itu katanya syahadat. Nah itu saya pikir-pikir, aduh repot ini. Jadi saya terus terang keluar dari jamaah itu. Dan yang ketiga, mulai kapan apakah tahlilan itu di Indonesia saja atau dilakukan seluruh umat Islam di dunia? Karena yang saya tahu ini di Indonesia yang tahlilan yang bisa kirim-kirim pahala ke orang yang sudah mati. Ajang guyu ya. Asli Tegalek, pas. Udah tak, kata saya kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, kalau kita sholat selalu membaca ihdinash shiratal mustaqim. Artinya kita sudah tahu, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti yang minta ditunjukkan jalan yang lurus itu siapa? Dirinya sendiri yang membaca tadi, ihdinash shiratal mustaqim. Jadi kita mohon berdoa pada Allah supaya ditunjukkan hidup saya ini ke jalan yang lurus. Allah sudah menjawab, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu. Kalau memang kamu betul minta jalan yang lurus, ini Quran ini jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Wala tattabi'u subula. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an. Fatafarraqu bikum an sabilih. Jalan selain Al-Qur'an itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Dengan? Nah, sekarang itu untuk orang mati. Gitu? Orang mati tunjukkan jalan yang lurus, apa yang ngerti gitu loh. Gitu kan? Maka itu untuk dirinya sendiri, kalau sholat itu untuk ihdinash shiratal mustaqim, supaya Allah menunjukkan pada kita itu jalan yang lurus. Maksudnya kalau kita betul minta jalan yang lurus, Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus itu Quran. Maka kalau kita butuh jalan yang lurus betul, ikuti Quran. Ya. Apa yang ditunjukkan Quran itu perintah, lakukan. Apa yang ditunjukkan Quran itu larangan, tinggalkan. Ya, itu jalan lurus. Malah ditekankan jangan mengikuti jalan selain Quran. Itu menyesatkan kamu dari jalan yang lurus, gitu loh. Nah, karena kita mau di minta jalan yang lurus tapi enggak ngerti maksudnya jalan yang lurus itu apa, ya setiap sholat minta saja tapi enggak pernah. Nah, enggak pernah ngerti jalan yang lurus seperti apa. Padahal Quran itu yang dimaksud. Nek jak ngaji Quran malah moh mbahku dhisik ya ora ngono lah gitu loh. Nah, jadi minta jalan yang lurus tapi Allah perintahkan. Ya. Diseru wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ya, kalau dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah. Ikuti apa yang diturunkan Allah. Allah maksudnya Quran. Jawabnya bal nattabi'u ma alfaina alaihi. Tidak, saya tidak usah ikut Quran. Saya ikuti aja apa yang saya dapati bapak-bapak kami dahulu mengerjakan. Udah, mbah saya dulu ya begini, bapak saya dulu begini. Walaupun bertentangan dengan Quran, ya. Dan nek ngono aja njaluk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Quran, gitu. Sekarang pahala, pahala apa bisa dikirimkan? Karena menurut Kiai Saudara tadi ada pulsa perdananya. Lagi dipadake HP wah itu. Nek menurut kiaimu ada, saya tidak tahu itu. Kalau saya malah bertanya, nek kamu mau ngirim ganjaran kue, gitu? Kamu. Terus ganjaran apa yang kamu kirim? Terus yang suruh ngirim siapa? Yang suruh ngirim siapa? Ya, kalau kirim perdana tadi, ya, ada pulsa tadi kita hubungan dengan sing jual kartu perdana kuwi bisa lah nek iki kirim pahala lewat sapa nek kirim surat lewat pasti tempeli perangko cemplungane tekan lah nek kuwi terus sing kon ngirim sapa nek kuwi sing ngirim kan tukang-tukang pos kan sing ngirim ganjaran sing terus dikon ngirim sapa gitu loh. Jadi saya tidak tahu itu ya, yang jelas orang yang berbuat baik itu ganjarannya untuk dirinya sendiri. Itu yang berkata Allah, man amila sholihan fali nafsihi. Siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jelek juga untuk dirinya sendiri. Ya, tidak bisa saya berbuat baik ganjarannya untuk apalagi sing wis mati dikirimi. Ya tak? Kirimi. Padahal Nabi kita mengatakan, Allah ya malah ya, orang mati itu pahalanya seperti kalung yang sudah menetap pada lehernya. Di amal yang dibawa itu seperti kalung yang melekat di lehernya itu. Wis ora iso ditambahi wong. Ya digawa ya separi bahasanya wong nganggo kalung ya kuwi amalmu dah. Sudah diberi balasan yang sempurna sesuai dengan yang kamu bawa itu. Namun saya tidak mengetahui dalilnya. Lah kalau kiai sudah tahu, ya sudah ngirim-ngirim ya biar aja lah. Pokoknya wis kayak kartu perdana barang itu kok. Nah, kalau kita, saya ya mengajarkan kepada kita semua, kalau belum tahu ilmunya jangan mengamalkan berdasarkan surat Bani Israel ayat 36 wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Dikaruku banyak ngirim-ngirim ganjaran, wah saya belum tahu dalile ngirim ganjaran, ya yes, aku rasa melu ngirim weh. Ganjarane tak pake dhewe nek eneng gitu loh. Ya, ada aja belum tentu dapat dikirimke. Silahkan saja. Adapun orang-orang yang suka ngirim ganjaran, ya biar, ya biar ngirim. Kita tidak ikut karena belum tahu ilmunya. Udah. So, nek ngerti ilmunya melu. Nek urung ngerti ya, tidak usah ikut. Apalagi? Ya ada, itu kan tahlilan. Atau apa ada Indonesia saja, apa seluruh dunia? Saya belum tahu seluruh dunia. Karena tidak ke seluruh dunia, wong urung ngerti. Yang kita ketahui ya di Indonesia ini pun tidak semua. Tidak seluruh negeri kita di pulau-pulau itu di Indonesia semua begitu, tidak. Ya, tidak semua. Di Solo ini aja tidak semua kok. Ya, tak? Di Solo ini ada saudara-saudara kita yang mengajar acara tahlilan orang mati 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendak pisan, pendak pindu. Itu ada. Tapi tidak semua umat Islam begitu. Ada umat Islam yang tidak mau begitu, termasuk saya. Tidak mau begitu itu. Mengapa tidak mau? Karena belum tahu ilmunya tadi. Tapi tidak menyalahkan yang masih suka begitu, silakan. Nanti di hadapan Allah tanggung jawab sendiri-sendiri. Amalmu ya amalmu, amalku ya amalku. Kamu tidak usah nyalah-nyalahkan saya yang tidak mau ikut. Saya tidak usah memaksa kamu berhenti yang masih suka begitu. Sudah. Jadi tahlilan untuk orang mati Itu kamu dan saya tidak sependapat, tidak sepaham. Mari kita mengamalkan menurut keyakinan kita masing-masing. Yang masih suka ngirim ganjaran tahlilkan orang mati, silakan. Ya, yang tidak suka begitu, ya silakan. Masih suka silakan mengamalkan, tidak usah mengajak yang tidak mau. Yang sudah tidak mengamalkan begitu, jangan dipaksa untuk ikut, sudah saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, yang benar mana? Allah alam, Allah yang tahu siapa nanti yang benar, siapa yang salah. Itu kan, jadi tidak usah ribut. Sing tahlilan ya tahlilan, sing ora ya rasah. Ora tahlilan wece ape ning kadang kala orang kita itu ribut enek wong Islam kok ora gelem tahlilan. Ribut. Nek wong Islam ora gelem salat ngono ora apa-apa. Nah, kenyataannya kan gitu toh. Ora gelem salat itu rene kok ora salat terus dikucilkan dia ndak. Walaupun ngaku Islam KTP-ne ora salat itu ora apa-apa. Ning ora gelem tahlilan, wah mesti diunyer-unyer nang ngendi-ngendi. Nah, itu. Berarti Islam itu yang penting tahlilan apa salate. Nah, itu ta. Ngadek orang jual sate anjing. Jual anjing. Satu saat itu tidak jualan. Ditekoni lho kok kemarin kok tidak jualan. Lagi nyewu mbahku. Itu jelas bukan orang MTA itu. Ya. Maka sing dikandake wong jual sate anjing wong MTA itu bohong, renek wong wong MTA jual sate anjing yo renek. Apalagi mic nomor 8. 8 dari Putri. Perkenalkan Ustaz. Nama saya Purwanti, asal dari Kampung Sungai Limau, Nagari Sungai Sri, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat, ya. Ya, kapan datang? 12 hari yang lalu, Ustaz. Oh, ya, alhamdulillah. Insya Allah, Ustaz, kami sekeluarga aktif mengikuti kajian di Bukit Damri, Muko-Muko, Ustaz. Benar? Sampai di sana ya, suara ya, saya. Iya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terus, apa yang ditanyakan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang satu dari saya sendiri, yang dua adalah pertanyaan titipan karena beliau belum sempat ngaji di sini karena jauhnya jarak antara Padang Solo, Ustaz. Oh, ya, ya. Pertanyaan dari saya, Ustaz, mengenai bayar fidyah. Ustadz, suami saya adalah pekerja berat yang biasanya di bulan Ramadan tidak bisa penuh dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi insya Allah Ustadz, kami selalu bayarkan fidyah untuk suami saya. Tetapi Ustadz, dalam bayar fidyah itu saya masih ragu Ustadz, apakah bayar fidyah saya itu sudah sesuai tuntunan atau belum. Biasa bayar fidyah yang kami lakukan, misalnya dalam semalam yang kami konsumsi untuk makan sahur dan puasa itu sejumlah, misalnya 25.000 yang saya konsumsi, Ustadz. Kemudian jumlah keluarga saya itu ada 5 orang, jadi 25.000 itu kami bagi 5, kemudian yang 5 itu saya bayarkan fidyah. Maaf Ustadz, karena kami ngaji belum lama, jadi kami tidak tahu tuntunan yang sebenarnya. Ya, ya, jadi ya. Mohon kepada Ustadz untuk dijelaskan masalah bayar fidyah yang sebenarnya, Ustadz. Kemudian pertanyaan kedua adalah pertanyaan titipan dari Bapak Sunarto. Beliau ngaji di tempat kami itu belum lama, Ustadz, baru 2 bulan. Ya. Ini masalah zikir pagi dan petang, Ustadz. Biasa beliau baca zikir pagi dan petang itu ada beberapa bacaan Ustaz. Yang pertama adalah astagfirullah itu 100 kali. Kemudian sholawat 100 kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu 100 kali. Beliau biasa baca zikir pagi petang itu setiap habis asar, Ustaz. Beliau mohon agar Ustaz menjelaskan zikir pagi petang yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, ini ada pertanyaan titipan dari Ibu Sakiyah mengenai kelebihan membayar zakat fitrah. Mengenai kelebihan zakat fitrah tersebut, Ustaz, beliau Ibu Sakiyah tersebut ketika bayar zakat fitrah selalu dilebihkan dari jumlah takaran. Jadi misalnya keluarga beliau itu berjumlah 4 orang yang harusnya bayar 10 kg, beliau selalu melebihkan menjadi 11 atau 12 kg. Sebenarnya hal tersebut selalu ditakar oleh pihak panitia zakat fitrah, Ustaz, tapi ibu tersebut selalu mengembalikan kelebihan jumlah takaran tersebut. Tetapi oleh panitia zakat fitrah, jumlah kelebihan yang disedekahkan oleh ibu tersebut selalu dicampur dengan beras yang seharusnya dizakatkan, kemudian dibagikan bersamaan dengan zakat tadi kepada fakir miskin. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Mohon solusinya. Demikian pertanyaan dari saya, Ustaz. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan insya Allah ini ada ibu dari Kulon Progo yang mau menyambung pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf nih, saya berkali-kali ini mohon pertanyaan ke Pak Ustadz, karena kami masih terus terang masih bodoh, Pak Ustadz, dan baru bergabung di sini beberapa bulan, sehingga banyak sekali yang kami tidak mengetahui, dan mohon maaf untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sudah sering dibahas, tapi saya mohon maaf, ini mungkin pertanyaan saya ini sudah sering dibahas. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, saya bisa soan Pak Ustaz, mudah-mudahan Pak Ustaz diparingi kesehatan, dan kami bisa menimba ilmu dari Pak Ustaz. Ya, mari yang ditanyakan apa itu? Ya, pertanyaannya gini, Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang memakai alat kontrasepsi? Mungkin ini karena alasan kesehatan, Ustaz. Terus sebelum alat kontrasepsi tersebut dicabut, itu seandainya Allah sudah memanggil wanita tersebut masih memakai alat kontrasepsi, bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam? Terus pertanyaan yang kedua, ini kan menjelang bulan puasa, itu biasanya kami melakukan tadarus, Pak Ustaz. Nah, tadarus itu kami lakukan mungkin ada sekitar 10 orang, itu 2 orang ayat sekian sampai sekian. Nanti yang 2 orang lagi menyambung ayat berikutnya. Yang ketiga menyambung seterusnya seperti itu, Pak Ustaz. Itu boleh apa tidak? Terus yang ketiga, mohon maaf ya Pak Ustaz ya, saya tambah lagi nih. Mari. Ya, yang ketiga, di daerah kami itu masih banyak yang apabila ada orang yang sedang berduka, meninggal dunia, itu pihak keluarga selalu menyajikan snack dan makan siang, bahkan ada yang memotong sapi. Ya, hal ini itu bentuk kita sebagai umat Islam, itu kontribusi apa yang seharusnya kita berikan kepada si berduka? Bolehkah kami membantu memasaknya atau membantu mungkin kami sudah tidak ikut memakan di situ, Pak Ustadz? Tapi membantu memasak, membantu nyekrek-nyekrekin kotak-kotak kardusnya, itu bagaimana hukumnya? Ya mungkin sekian dulu. Disebutkan namanya, Ibu. Iya, alamatnya dari Kulon Progo, Panjatan. Nama? Namanya Marsini dari Panjatan, Kelurahan Bojong, Blok 1. Ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bayar fidyah. Jadi bayar fidyah itu ya, fidyatun ta'amu miskin, beri makan orang miskin. Artinya sehari kita tidak berpuasa itu memberi makan orang miskin satu orang, satu hari. Tidak puasa satu hari, memberi makan orang miskin satu hari. Jadi biasa ukur sendiri, kalau memang sehari itu saya biasanya makan sehari tiga kali, ya beri makan orang miskin itu untuk sehari tiga kali. Ya, mau diganti uang ya bisa saja, sehari tiga kali itu berapa rupiah, ya, ganti aja untuk itu. Ya. Tapi andai kata diwujudkan makan itu lebih baik, karena fidyatun ta'amu miskin, beri makan kepada orang miskin. Terus sekarang kadang-kadang orang miskin itu ya dikasih uang itu orang gue tuku makan malah gue main. Karepino are ngundakke, barangkali tak gue main iso dadi tambah akeh gitu. Nah kalau diberi makan kan otomatis kasih beras sehari berapa, biasanya makan berapa sehari, atau diberi makan yang wujud makanan, itu lebih manfaat gitu loh. Tapi mau diganti uang ya silakan saja. Tapi kalau uang kan kadang-kadang tidak digunakan untuk makan malah. Padahal isinya ayat itu fidyatun ta'amu miskin, beri makan orang miskin gitu. Ya untuk satu hari puasa, tidak puasa satu hari untuk beri makan orang miskin sesuai dengan apa yang biasa dimakan untuk dirinya sendiri. Kemudian zikir pagi dan petang, ya lebih jelasnya aja ibu nanti sebelum pulang ya beli buku aja di toko buku di depan itu, ada zikir pagi, ada zikir petang. Ya, zikir pagi memang ada. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur, itu kan. Nah, itu. Kemudian baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, itu ada tandanya. Jala haula wala quwata illa billah 100 kali, itu ada. Kalau astagfirullah, astagfirullah tadi, Nabi itu setiap hari tidak kurang dari 70 kali beristighfar pada Allah. Mohon ampun kepada Allah itu Nabi tidak kurang tiap hari itu 70 kali. Ya, kalau yang baca 100 kali, itu tadi lah, kalau wala quwata illa billah. Ada lagi, subhanallah, apa itu? Allah, subhanallah wa bihamdi. Nah nanti lebih jelasnya beli buku, nanti di situ ada tuntunan doa dan zikir lengkap insya Allah, pagi, sore, ya, petang, mau tidur, bangun tidur ada zikir-zikir semua. Nah jadi dengan keterangan ini di samping mengerti ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, melebihkan takaran zakat itu lebih baik. Waman tatawa khairan bahwa khairullah. Bahwa zakat lebih baik dilebihkan daripada kurang. Sebab kalau kurang, kurang dari takarannya tidak sah zakatnya. Tapi kalau lebih, kelebihannya kembali kepada dirinya sendiri. Misalnya zakat fitrah, mestinya 2,5 kg makanan pokok. Ya saya bayarnya 3 kg, lebih baik. Ya turahannya tadi kembali pada dirinya sendiri, tidak hilang. Tidak hilang, kembali pada dirinya sendiri. Tidak usah jerimet-jerimet di gram-grami barang, enggak usah. Para turah aja, lebih baik. Kemudian yang kedua, dari hukumnya wanita memakai alat kontrasepsi, nanti kalau sudah mati gimana? Ya tidak apa-apa, kalau sudah mati rasa disikok. Yang kontrasepsinya, wah mati padahal spiralnya belum diambil, rasa tidak tak disikok, rapopo nanti. Tak mempengaruhi. Ya. Boleh memakai alat kontrasepsi, boleh kalau tujuannya. Apalagi karena kesehatan atau tujuannya untuk merencanakan kelahiran itu boleh saja. Nah, kalau untuk mematikan kelahiran itu yang tidak boleh. Kalau merencanakan boleh saja. Urusan dunia kan itu boleh. Kemudian keluarga duka tadi. Seneng malah membelah sapi barang itu tidak duka, itu wong susah kok membelah sapi. Ya tak? Wong beleh sapi, beleh kambing, beleh bejane orang beleh-beleh pesta makan-makan itu wong susah apa wong seneng? Orang senang itu. Ya ta? Masa orang susah kok mbelah sapi? Apa eneng? Lho ki ada apa to? Yo wong kesusahan. Lah kae wah masak sapi saking susahe. Aneh kan? Nah, jadi tidak pas menurut tuntunan Islam yang begitu itu tidak pas. Ya. Kalau menurut tuntunan orang yang meninggal dunia, ya, tetangganya atau orang muslim yang lain karena dia dalam kesusahan sehingga mungkin dia segan untuk memasak, untuk kerja apalagi, ya. Wong masak nggo awake dhewe keluarga dia aja kadang malas karena sedang susah. Lah maka itulah sejajar kaum muslimin tangganya suruh menjamin makanan dia paling tidak 3 hari. 3 hari dijamin. Setelah 3 hari lepas, dalam arti orang boleh berduka ditinggal mati keluarganya itu 3 hari harus sudah selesai. Biasa kembali lagi. Orang kok malah ya 3 hari mbleh pedus. 40 hari mbleh sapi. 100 hari mbleh unta. Nah, lajeng mbleh-mbleh ngono itu bukan orang susah itu. Nah, orang senang. Nah, maka kalau itu tidak tuntunan Islam, bagaimana kalau kita membantu? Ya. Wong itu tidak dituntunkan bukan orang susah kalau membantu itu dikasih makan, dimasakke dari kita. Misalnya tadi kesusahan enggak bisa kerja, mau masak wegah tanda lapar kan, ya kita berikan masakan atau gimana. Itu jangan malah disuruh ngeluarkan apa-apa. Itu kalau mau menurut tuntunan Islam, gitu. Kalau mbelah sapi, mbelah itu ya enggak usah dibantu. Apalagi di tadarus tadi. Oh, tadarus boleh saja, Ibu. Tadarus, baca Quran kan? Ya. Lebih baik lagi kalau tadarus itu tidak hanya bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan kok tadarus ki baca 2 juz ini 2 juz rampung, sesuk bakdo rampung hari Idul Fitri tutup wis tadarus rampung, setahun sok poso buka neh. Nah, tadarus itu lebih baik tidak hanya bulan Ramadan saja gitu. Tapi mau bulan Ramadan ya boleh, timbangannya ora babar pisan gitu. Nah, boleh itu membaca Quran boleh aja, dibagi-bagi itu ya boleh. Entek ke dhewe sampai khatam sendiri juga bagus. Lebih bagus lagi kalau membaca Quran itu tidak hanya bulan Ramadan. Apalagi? Berikutnya nomor 35 di lantai 3. Lantai 4. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Jupri dari Singosari, Mojosongo, Boyolali. Ya. Yang saya tanyakan di dalam brosur masalah bacaan doa sebelum buka itu yang saya lakukan itu ternyata hadisnya dhaif. Itu bagaimanakah? Itu termasuk bid'ah atau bukan? Yang kedua, saya seorang penjual bensin atau solar. Itu ditawarin oleh seorang sopir dari suatu perusahaan. Kemudian saya membeli. Dan dulu sebelum saya mengaji, itu saya merasa halal karena saya membeli. Setelah saya mengaji, saya menjadi ragu itu hasilnya halal atau haram itu, Pak. Mohon penjelasannya. Maksudnya kamu membeli gimana? Maksudnya ada seorang sopir ya dari perusahaan misalnya. Oh. Sopir itu ya biasanya apa mengurangi gitu loh, Pak. Ya. Terus? Ya. Sopir, itu hasilnya tuh haram atau bukan? Kamu membeli bensin ya di bensin yang sudah di mobil tadi. Iya, Pak. Terus disedot kamu beli. Iya, saya beli gitu. Jadi ini terus mobilnya kok kosong, jaluk perusahaan ini, itu tadi. Iya, begitu. Nah, kira-kira ya. Begitu, Pak. Ya. Yang ketiga, seandainya saya mendapat rezeki seberapa 2%, 2,5%-nya saya keluarkan, kemudian di situ termasuk sedekah atau zakat, Pak. Itu mohon dijelaskan. Gimana 2,5 kamu dapat rezeki? Ya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Saya mendengar dari tausiah Ustaz dulu. Ya. Kemudian termasuk sedekah atau zakat gitu, Pak. Ya. Sudah. Yang satu lagi, Pak. Sudah cukup tiga. Ya, satu lagi boleh, silakan. Iya, iya. Tadi masalah tahlilan ya, Pak ya. Itu sudah dijelaskan panjang lebar. Akan tetapi di daerah saya itu katanya menjadi perdebatan, perbedaan pendapat. Itu yang benar bagaimana, atau itu termasuk amalan bid'ah atau bukan itu, Pak? Itu saja, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa biasanya kamu mengamalkan seperti itu, ternyata hadisnya kan dhaif. Ya. Lah kalau dulu belum mengerti kalau itu dhaif, sekarang sudah mengerti ya jangan diamalkan lagi. Mestinya kalau itu dulu dhaif, sekarang ditunjukkan ada yang sahih, lah puasa besok yang diamalkan yang sahih, mestinya kan gitu. Ya toh? Lah apa termasuk bid'ah? Tidak, wong karena tidak tahu kok kamu kok. Nah, maka untung kamu mau ngaji sehingga kesalahan tidak berlarut-larut. Sekarang saya sudah tahu yang sokeh ini, yang kita amalkan yang sokeh, yang doif ditinggalkan. Ya. Namun bagi orang yang berpendapat doif-doif ya hadis gitu, ya boleh saja, silakan, itu urusanmu dewe. Kalau kamu tanya yang sokeh, sudah diterangkan itu yang sokeh. Mestinya kita amalkan yang sokeh. Dan beli bensin solar tadi, kamu berarti jadi penadah. Ya. Sopir yang begitu tadi mencuri namanya. Mobilnya dikebuai, terus didol. Nah, kamu yang nadai. Gitu. Setelah itu nanti pulang, ngomong karo majikane, ya, ini bensinnya kosong untuk beli, mau ditugasi kemana, lah ini kosong tuh, ya beli bensin lagi. Gitu. Bensin lagi. Lah perusahaannya ora tau ngurus. Lah wingi lah gitu kok wis kosong iki, ndek ora diurus perusahaane. Ah, kan tuang tadah ta, kamu dosa kamu. Kamu berarti membantu berbuat dosa. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi, jangan bantu membantu dalam berbuat dosa. Dilarang itu ya. Kemudian setiap kamu dapat rezeki, kamu keluarkan zakatnya 2,5%. Itu termasuk sedekah apa zakat. Dan kamu keluarkan zakat, itu ya zakat itu. Dan kamu tadi tak keluarkan zakatnya 2,5%, ya zakat itu kok. Gitu. Kalau naik sedekah itu gak ada ketentuan persentasinya. Kalau 2,5% itu, apalagi sudah kamu niati tak keluarkan zakatnya 2,5%, ya zakat itu. Terus satu lagi. Tentang masalah tahlilan tadi, Ustaz. Ya, masalah tahlilan. Jadi perbedaan pendapat itu tidak perlu diperdebatkan. Ya, maka tadi saya terangkan, yang masih suka tahlilan untuk orang mati silahkan tahlilan. Yang tidak suka enggak usah ikut. Yang tidak ikut enggak usah dipaksa untuk ikut. Ya toh? Yang masih suka begitu tidak usah dipaksa untuk berhenti, biar masing-masing lana amaluna walakum malukum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Di hadapan Allah nanti akan memberi balasan yang sempurna, terserah Allah nanti. Itu dah. Ya, mari ini satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ternyata memang susah ya untuk mendapatkan ilmu. Iya. Iya. Karena harus sebelumnya saya perkenalkan dulu, Anang Nurdianto dari Batu Marta, Batu Raja, Palembang, Pak. Oh ya, jauh ini. Kalau kamu tadi, saya dari Palembang itu diprioritaskan. Gak bunyi kok. Kamu yang lali, katanya dikerek ke. Ya. Udah tadi gak bunyi. Ya, adi. Jadi berawal dari kajian di rumah itu ada kajian kelompok juga. Yang awalnya dari 4 orang, alhamdulillah sekarang kemarin itu ada 40 orang sama anak-anak tapi masih. Ya. Yang istiqomah ya sekitar separuhnya lah. Mungkin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu dari sekian waktu, dari ada 7 bulan, itu saya browsing untuk yang brosur zakat mal, untuk zakat fitrah, insya Allah yang bapak-bapak yang sudah ngaji sudah paham, ya. Dan sudah melaksanakan, tapi yang zakat mal ini saya browsing belum ketemu brosurnya. Jadi kemudian untuk di daerah kami itu ada penghasilannya dari kebun karet. Jadi ketika kami mendapatkan rezeki dari kebun itu, apakah zakat malnya itu 2,5% atau 10%? Karena setelah mengaji di MTA ini dan mencari hadisnya yang sahih, ya kalau dari pertanyaan itu 10%. Kemudian saya tanya dengan ustadz yang sana, yang di daerah sana, yang bukan dari MTA tapi hanya ustadz-ustadz sana, itu katanya 2,5% itu karena hasilnya hasil dari perdagangan, karena nggak dimakan langsung, padahal itu dari perkebunan. Yang ingin saya tanyakan itu. Kemudian mohon dijelaskan tadi ya, yang dari hasil perkebunan karet itu yang benar yang 10% atau 2,5%. Ya. Dan seandainya yang 2,5% itu sudah dipotong oleh kelompok, apakah harus menambahi 7,5% atau dari awal lagi 10% lagi. Kemudian untuk yang untuk istri saya ini, karena lagi menyusui dan kemarin ketika berangkat ditinggal berangkat saja anaknya sudah kelaparan ya. Jadi nah untuk karena orang menyusui itu ada yutikunahu tadi, bisa mengganti di hari yang lain, membayar fitrah ya, fidyah, membayar fidyah. Nah, menjadi pertanyaan ketika pas halangan. Jadi pas halangan, apakah kalau membayar fidyah itu harus 30 hari full atau dipotong ketika halangan? Itu yang saya tanyakan. Halangan haid gitu toh? Halangan haid, iya. Ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Ya. Jadi tentang zakat mal tadi, kalau itu hasil dari pertanian, perkebunan kan sama itu. Kalau memang pengelolaannya tidak memerlukan biaya pengairan, pemeliharaan dan sebagainya, tidak memerlukan biaya, itu 10%. Tapi kalau memang memerlukan biaya untuk pengairannya, untuk pengelolaannya perlu biaya, lah itu 5%. Jadi 5%, tidak 10%. Jadi misalnya nanam tanpa biaya apa-apa, air ya tidak mengairi, takkan air hujan, dan tanpa biaya, itu 10%. Kalau pakai biaya, sampai panen tadi, itu 5%. 5%, ya. Biaya pemupukan dan perawatan itu? Nah, maka itu kan biaya namanya. Ya, namanya biaya. Jadi masih ada kata-kata kalau tidak dipupuk, tidak diopeni mungkin mati misalnya, ada. Maka itu 5%. Perdagangan itu kan kalau sudah dijual jadi perdagangan, itu tadi menderes karet, tadi tumbuh karet dideres keluar hasilnya kan, hasilnya ya getahnya itu kan hasilnya 5% kalau itu. Kemudian ibu yang sedang menyusui puasa tidak puasa harus membayar fidyah. Kebetulan dalam menyusui itu juga datang bulan. Nah, bagaimana? Lah, dihitung yang datang bulan tadi mengganti puasa di hari lain, yang karena menyusui membayar fidyah. Karena ada aturannya sendiri kan. Orang yang datang bulan itu termasuk fa'idatum min ayyamin ukhor, ganti puasa di hari lain. Ya, selama menyusui fidyah. Dan menyusui ditambah lagi datang bulan. Nah, maka itu yang datang bulan ganti puasa, yang menyusui fidyah. Nah, gitu. Ya. Nah, cukup ya. Cukup. Baik ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jelas belum pertanyaan tadi? Sudah jelas. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mengetuk hatinya bapak-bapak, ibu-ibu ini. Kemarin kita akan mendengarkan atau lihat di televisi ada bencana alam di mana? Aceh. Ternyata di sana juga parah. Ya, warga kita yang ada di Simpang Ulim sudah teks sana, dan sudah ada juga ternyata ada rumah warga juga hancur sudah. ada saudaranya warga kita yang meninggal juga keburuan beton katanya. Nah, maka ini sekarang saya datang tugasi secara pimpinan perwakilan dari Sedang, Pak Sarjo, dan saya suruh ke sana. Dan nanti bagaimana kondisinya di sana. Nah, maka kita mengetuk hati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya. Kita kumpulkan dana untuk kita membantu, meringankan saudara kita yang kena musibah. Coba saudara bayangkan, sekarang hidup di pengungsian. Sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Kita yang bulan Ramadan di tempat aman ini bisa sahur dengan enak, bisa sholat tarawih dengan enak, bisa berbuka dengan enak, kumpul dengan keluarga. Yang ada di sana tidur di pengungsian, tempat tenda. Sahur apa belum tentu, yang dimakan apa. Ya, rumahnya pun ambruk, udah. Ya, itu maka itulah kita dalam itu, kita kumpulkan dana semaksimalnya. Nanti kita kirim bantuan untuk saudara kita yang sedang menderita kesusahan. Masa saudaranya seneng-seneng masuk bulan Ramadan, kok ada saudara kita yang kesusahan, kita tidak mau tahu. Dan Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman kalau kamu tidak mencintai saudaramu seperti cintamu pada dirimu sendiri. Dirimu terasa senang, cinta, senang menghadapi bulan Ramadan, siap segalanya. Tentu kita juga akan merasa tidak senang kalau kita kena musibah. Nah, maka saudara kita yang kena musibah, susah mereka, kita ikut meringankan kesusahannya. Maka saya ketuk hatinya, baik yang ada di sini maupun yang mendengar radio dari rumah, ya kita kumpulkan dana untuk membantu saudara kita yang kesusahan, yang tertimpa bencana di Aceh Tengah. Insya Allah nanti jalan jangka dekat kita kirim utusan ke sana. Seperti pada waktu biasanya kita membantu saudara-saudara yang kena musibah. Baik, itu yang perlu saya umumkan. Ada penyerahan simat. Dan ini ada titipan salam dulu dari peta jihad pagi. Dari saudara kita yang dari Korea, dari Abu Dhabi, Tanjung Pinang, Lahat, Sumatera Selatan, Kerawang, Ujo, Kendal, Gresik, Sumenep, Jember, Bali, Sanggau, Sepandak, Pontianak, Ketapang, Kutai Barat, Kutai Timur, Bangka Belitung, Angsana, Tanah Laut, Lombok, Manokwari. Ini kirim salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang ikuti kajian akad pagi ini dari jarak jauh. Tolong sampaikan salam saya kepada keluarganya dan kepada saudara-saudara yang ikut kajian di sana. Saudara siapa? Penyerahan simat. Yang pertama dari Bapak Wahyono dari Sentolo, Bantul. Apa wujudnya simat? Berupa satu kain putih bertuliskan Arab. Ini gumbal ya. Gumbal dadeknya jimat. Tulisnya Arab itu dadeknya jimat. Khasiatnya untuk menolak balak dan keselamatan. Nah, ya syiriknya di situ. Syiriknya kan ya. Syirik. Masa keselamatan dari gumbal ini. Rupanya ini serah gina. Dagu keselamatan deh Pak. Ya kan. Dan ini tulisan Arab ini tidak bunyi. Ya, monggo papat ini tulisannya Jawa barang. Ya, ada tulisan Jawa, ada tulisan Allah. Ini jadi jimat. Ya, ini dukun itu pinter. Gumbal sak suwek ini regane larang. Gumbal ini. Ya, terus. Yang kedua dari Bapak Toto Sarto Benoh dari Kartosuro berupa kantong penglarisan dan sabuk keselamatan. Nah, tampaknya kalau kantongnya itu masih baru nih. Jadi mungkin sing medukon rong patek suwe terus ngaji gitu. Nah, masih baru. Yang suwe aja, yang letek-letek kayak gumbal gimana wis suwe kuwi. Terus apa lagi? Dan yang ketiga dari Bapak Sumarti, Temangan Gerobokan berupa semar ndodok. Khasiatnya untuk penglarisan dagang dan ketentraman rumah tangga. Semar dodok aja payu coba. Padahal semar ini jadinya aneh apa enggak lah. Nah iya. Itu lu belasok ke Semar dodok, gue penglarisan sudah luar biasa tak? Maka kemusyrikan itu sudah mendarah daging di para bangsa kita itu. Terus apa lagi? Dari Bapak Suwarni Pacitan berupa 3 keris dan 1 tombak. Tidak disebutkan khasiatnya, Ustaz. Ya. Baik, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, sekali lagi saya tekankan tadi untuk sumbangan saudara kita yang di Aceh, saya ketuk hati saudara untuk bisa ikut menyumbang. Kalau tidak hari tidak bawa boleh dikirim, boleh secepatnya insyaallah, karena ini menjelang bulan puasa ya, syukur sebelum puasa kita sudah bisa ngirim ke sana. Ya, baik, untuk siang hari ini kita akhiri, mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.